السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masa-masa transisi kadang-kadang harus cerai. Permasalahan rumah tangga dan problemnya bukan beda orang awam saja. Bahkan yang sudah berlabel ikhwan atau akhwat, yang sudah lama ngaji, suaminya cekoten, istrinya cadaran, pun tidak lepas dari problem rumah tangga. Problemnya pun macam-macam. Dari hasil konsultasi yang masuk ke saya aja cukup pusing untuk ditinggal. Contoh aja tadi pagi ada akhwat yang konsultasi, katanya suaminya kurang mesra. Tapi kalau sama pedagang di pasar mesra, apalagi sama janda-janda macam kanan kirinya, katanya matanya suka selalatan. Saya tanya, barangkali ibu yang terlalu cepat. Enggak tahu Ustaz, saya itu termasuk orang-orang yang enggak menuntut. Barangkali ibu yang kurang romantis. Saya katanya terlalu kening. Terus masalahnya di mana? Katanya suami sering motor biji. Nah ini penyakitnya. Betul. Tiap hari yang ditonton wanita-wanita yang cantik, menarik, dan juga seksi, ternyata lihat sampingnya, ya kok begini, gak sama kayak di TV. Iya iya, di TV itu lo masuk make upnya aja jutaan, pakaiannya jutaan. Gak mungkin ada orang rusak masuk TV, apalagi pengor, apalagi bentuknya udah gendut, pendek, bundel, apa nih dijual? Makanya di sinilah rahasia firman Allah: Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfadhu furujahum. Tundukkan pandangan, jaga hati, kemudian jaga kemaluan. Itu. Apalagi masya Allah di pasar-pasar, di mal-mal, di suaranya itu banyak. Kalau bisa jangan sering-sering kemaluan. Dandanan wanita dilihat ke atas repot, bawah repot, perut nabrak. Ya, oke. Kita masuk di buku langsung menuju rumah tangga bahagia. Gimana cara merealisasikan? Kebahagiaan merupakan kalimat abstrak yang perlu digali, diurai makna dan tafsirannya di alam realita. Betul. Karena ibarat kalimat bahagia itu mentah. Barangnya ada di dalam suami istri, lebih bisa lihat. Sangat ditentukan oleh sikap tanggung jawab. Dan kepedulian kedua pasangan terhadap kelangsungan hidup rumah tangga di situ. Suami tanggung jawab, istri tanggung jawab. Apalagi rumah tangga yang sudah berjalan di atas 7 tahun. itu yang bicara bukan cinta, tapi tanggung jawab. Terutama untuk menegakkan hak dan kewajiban. Coba aja suami rajin-rajin menegakkan haknya istri. Istri rajin-rajin menegakkan haknya suami. Tidak perlu ngomong cinta-cinta tiap hari. Untuk apa? Ngomong cinta, umpamanya, mas, saya itu cinta banget sama mas. Tapi disuruh bikin teh, nggak mau. Tolongin bikinin teh, lo kan udah gede mas, bikin sendiri. Lo tau nggak, lo capek. Itu perintah aja, perintah aja. Ya Allah, cinta apa? Mendingan nggak ngomong cinta, tapi masya Allah, suami pulang sudah kondisinya bersih, ya wangi sih nggak perlu. Yang penting aromanya seperti apa. Ya, itu jangan sekarang subhanallah pulang mandi betul, ya Allah, betul betulnya usuh, mulutnya bawel, tangannya dicium bau BBO, jidatnya remason agak bawa keroan. Subhanallah, ini orang gila apa istri saya? Kadang kurang tahu. Suami juga harus bagian bentuk tanggung jawab. Hak suami atas istri mendapatkan kondisi paling sempurna dan lain-lain. Suami juga begitu. Perhatikan Abdullah bin Mu'adz mengatakan, saya senang dadan untuk istri saya sebagaimana dia itu aku senang dia dadan untuk saya. Sebetulnya untuk perempuan tidak ada masalah, karena perempuan itu sangat sensitif, gampang ganti-ganti baju dan selalu memperhatikan tampilan dan dandanannya. Walaupun ada satu dua yang malas untuk tanya. Cuma laki kadang-kadang suka baunya, BBM baunya, badan. Bajunya enggak pernah ganti, celananya enggak sobek dan bodak, enggak istri. Ini problem. Kepedulian kedua pasangan terhadap kelangsungan hidup rumah tangganya. Oh enggak terus. Kalau sekarang yang semangat untuk mempertahankan rumah tangga cuma istri dong, suaminya tua itu. Terus sudah enggak, ya lebih baik berarti punya pengganti repot. Atau sebaliknya, suaminya semangat mempertahankan rumah tangga tapi istrinya tidak. Jadi tanggung jawab nafkah, tanggung jawab pendidikan anak, tanggung jawab keagamaan istri. Jadi semua itu Allah. Ma min abdi muslimin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashim bi ra'iyatihi illa lam yajid ra'iyatan jannah, kata Rasulullah. Hadis muttafaqun 'alaih. Tidaklah ada seorang hamba mukmin diberikan tanggung jawab Allah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, termasuk rumah tangga. Saat mati berkhianat terhadap, menipu terhadap amanah tersebut, tanggung jawab tersebut, mati tidak menemukan jawaban. Makanya tanggung jawab nomor satu buat laki-laki ini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Kadang-kadang ada sebagian suami, Pak, udah gak ngajarin istri ngaji, sudah gak memotivasi mendorong. Bahkan tidak sedikit ibu-ibu konsultasi ke saya dilarang suaminya. Dapat puji. Udah larang ngaji, rokoknya kenceng. Masya Allah. Ini uji. Bukan hanya sekarang tanggung jawab nafkah. Bukan hanya sekarang tanggung jawab memberikan pakaian yang bagus. Menyiapkan parfum perda yang cukup. Bukan hanya sekarang menyiapkan papan tempat yang mewah. Tetapi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara sebagai perwujudan doa kita Rabbana hab lana min azwajina. Selesai dengan pernikahan yang Islam. Hasilnya wa dzurriyyatina qurrata ayun dan tujuan akhir kita berumah tangga waj'alna lil muttaqina imama suami istri anak menjadi orang-orang muttaqin. Oke. Okay. Adanya kemauan dan kemampuan untuk menyelesaikan berbagai macam problem rumah tangga. Ini yang penting. Ada sebagian orang kadang-kadang cuek dengan problem rumah tangga. Besar kecil enggak diurusin. Bahkan sekarang ini suaminya atau istrinya menderita berbagai macam tekanan batin cuek. Sekarang putus silaturahmi dengan mertuanya enggak diurusin. Keras dengan saudaranya tidak diperdulikan. Bahkan anaknya sekarang ini mungkin di sekolahannya ada masalah dan naik kelas cuek. Ini juga dan tolong diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Tidak mungkin rumah tangga tidak ada masalah. Siapa yang bilang selama hidup rumah tangga saya tidak pernah ada masalah? Bohong. Atau nikahnya dengan tiang listrik. Itu tenang, tak kotor, tiang panjang. Itu tiang kecil, Pak. Wajar istri itu bawel. Kecuali istri atau bisu. Ya. Makanya ciri khas perempuan ada lima yang antum harus ketahui. Hampir mirip. Semua rata-rata seperti itu. Gak ada pengecualian termasuk perempuan Medan. Yang pertama, rata-rata perempuan itu doyan ngomong. Makanya ngaji aja ngomong. Ngomong, itu yang di atas. Makanya bentur sama ceramah. Bahkan katanya Taufik Al-Hakim, jarang kita temukan perempuan ketemu dengan temannya nggak ngomong di majelis nggak ngomong. Bahkan saya itu dianggap orang paling cerewet di kalangan laki-laki. Ketemu dengan perempuan paling pendiam. Pendiam. Laki-laki paling cerewet, lalu bawa aja ke perempuan. Pendiam. Ada aja. Ya. Wah, apalagi kalau lagi kajian bawa keripik, apalagi kacang setoples, ketemu sama teman mamanya, reuni di majelis taklim. Sampai taklim, pulang, gimana Pak taklim? Kok bagus? Subhanallah, judulnya bagus, lucu deh besarnya. Terus gimana Pak? Ini Pak. Penjelasannya, wah untuk lengkapnya tanya aja itu panitia ada rekamannya. Itu nah perempuan akhirnya ketika ada masalah ngomong dulu baru mikir, laki-laki mikir dulu baru ngomong. Nah repot itu kalau laki-laki mikir dulu diam aja dulu baru ngomong. Kalau perempuan ngomong dulu, baru mikir, nyesel. Apalagi gue ngomong tadi. Bapak yang ketiga tekan, mas, ngomong dong, diam aja, kayak patung. Emang lu nganggep gue apa? Perempuan berontos aja, ngomong aja, diam lu. Satunya suruh ngomong, yang satunya suruh diam. Ini kejadian. Yang kedua, perempuan itu lebih sempurna. Kumpul daripada laki-laki. Kemudian perkumpulan di mana aja didominasi perempuan, apalagi pertemuan ilegal. Ya, ada majelis gosip, Bahkan gosip itu tematik. Ada khusus kelompok bahas gaji tetangga. Ya, gaji sampai ada yang tahu daftar gaji tetangga. Satu dan kujangannya. Ada yang bahas suami nikah lagi. Wah, itu seru. Ini bulan ini siapa yang mungkin nikah lagi? Wah. Dan orang itu lebih penasaran yang enggak benar dari wajah benar. Apalagi dengan berita selingkuh. Wah, itu. Kalau dengan berita nikah, siapa mau nikah? Oh ya, apa? Paling pembicaranya 5-10 menit. Mbak, si Anu Sriko 10 sampai 30 menit. Nah, ini kondisi. Adanya kemauan, artinya semangat. Ayo duduk, suami istri duduk. Ada yang kemampuan ilmu. Karena kedua itu harus berdampingan. Mau dong, tapi gak mampu, gak punya kemampuan. Kemampuan dong, tak punya kemampuan juga ada ngajari. Secara tuntas, ahli dan bijak. Contoh, suami istri yang sudah stagnan komunikasi. Mungkin sesekali kita jalan-jalan, ya gak usah mak. Muter aja di taman 15 kali. Capek juga. Ya. Sangat kurangnya sudah kendor, kemudian mampir bakso, ya, semangkok berdua kalau memang duitnya cekak, udah ini orang irit banget. Gitu. Kalau bisa juga ngobrol, ini mas anak kita itu seperti ini, kakak kayak kamu deh, punya saudara, kayaknya turunan kamu ini yang malas pulang. Jadi ngomong 1-2 di. Kalau memang sekarang susah, bikin catatan. Syukur-syukur di tempat agak sedikit fresh. Bikin kertas 1, apa yang kamu inginkan dari saya. 1, 2, 3, 4. Suami dikasih juga apa yang kamu inginkan dari saya. Kasihkan kertas suami ke istri, istri ke suami, baca. Pokoknya harus diselesaikan. Kalau enggak, kadang-kadang perasaan gak enak atau perasaan gengsi membuat suatu hal itu sulit untuk diungkapkan. Pengen siapa yang paling memulai, siapa yang paling diajak untuk bicara, karena yang bicara duluan itulah yang salah, saya benar. Nah, nanti di belakang ini ada 7, ya, barat ini 7 permasalahan rumah tangga yang paling pelik. Yang pertama adalah cemburu buta. Cemburu buta ini berbahaya. Cemburu itu ada dua, cemburu buta, cemburu nyata, kata Rasulullah. Inna minal ghirati ma yuhibbullah. Ada cemburu yang dicintai Allah, wa minha ma yughidullah. Ada cemburu yang dibenci Allah. Fal-ghiratu alladhi yuhibbullahu al-ghirah fir-rima. Cemburu yang dicintai oleh Allah adalah cemburu dalam hal yang meragukan, alias kita ada dasar untuk meragukan pasangan kita. Contoh, dia pergi sama laki satu mobil, jelas kok. Antum lihat suami istri antum runcing-runcing keluar masuk mall, keluar masuk hotel, alasannya mah tugas kantor. Kok aneh banget, ada kelainan dalam hal-hal umum. Boleh. Ada SMS, tapi itu juga jangan dasarkan SMS otomatis. Kadang-kadang nyasar. Kadang-kadang godaan untuk memecahkan rumah tangga kita. Ada SMS mesra banget, langsung terpanas. Kamu sudah kurang ajar ya, SMS-an sama laki-laki yang kayak begini. Dasar konyol loh. Wah, ini ntar dulu. Bisa aja ini nyasar. Kalau terjadi 2-3 kali, umpamanya suami, istri menemukan, gak biasanya ini, istri suami saya mempassword HP, kok tumben sekarang di kos kok ada apa? Mas, saya minta kode PIN-nya. Untuk apa? Itu. Sekarang kamu ikut-ikutan aneh-aneh di TV, ngurusin suami, minta HP. Emang saya siapa? Gak mungkin aneh, tapi kenapa di pas kok? Ternyata Twitternya, Facebooknya, nah, maka tolong diperhatikan dunia maya, internet, Facebook, Twitter ini seperti pisau bermata dua. Bisa memberikan suatu kebaikan untuk kita, tapi juga bisa menghancurkan rumah tangga kita. Sekarang Pak, orang selingkuh bukan karena pertemuan di pasar loh. Orang sekarang hancur rumah tangganya karena ketemu di bis, di kereta juga, ketemunya di dunia maya. Orangnya sendiri. Senyum sendiri. Kayak orang gila. Kalau sekarang antum lihat dua orang berduaan di pojok kampung, cepat ketahuan orang. Kalau keluar elektronia, dua jam gak dicurigai orang. SMS, ngirim foto, ngirim ini sudah apa? Siapa yang tahu? Sekarang ada SMS ke rumah, ke orang tua Anda, ke pacar bilang Anda, ke perselingkuhan Anda, atau sedang bisnis, atau sedang menghabarkan teman untuk tahlil, siapa yang tahu? Masih dikaitkan. Itu gak ada yang tahu. Ini yang buat contoh dari saya jadi. Oke. Tapi wadhiratul ladzi yubghidullah taqdira fi ghairihi ba, yaitu benci apa namanya cemburu yang tidak ada dasar. Subhanallah, setiap hari istri di rumah dan sudah ngaji dan sangat menjaga diri dan tidak ada indikasi apa-apa, ke pasar pun hanya masuk mau atau tempat untuk membeli barang setelah itu pulang. Keluar pun nganterin anaknya untuk ke sekolah, suami cemburu. Ini namanya ghairu riba. Inilah yang dikatakan oleh para ulama penghancur kehidupan. Ya, penghancur kehidupan. Inilah rumah tangga itu dihancurkan oleh sifat cemburu. Yang kedua, jangan ada dusta di antara kita. Suami suka bohong, istri suka bohong, ini penyakit. Suka bohong kadang-kadang suami di dalam hal-hal yang sifatnya hubungan laki perempuan. Itu yang paling banyak bohong. Atau masalah belanja uang. Tapi kalau istri didominasi oleh masalah keuangan. Ya, walaupun perselingkuhan juga ada. Kadang-kadang ditanya oleh suaminya, dia udah habis uangnya. Mas, minggu lalu udah habis, cuman gak enak aja ngomong, padahal masih ada, bohong. Suami juga, mas, kayaknya saya dengar kamu mau nikah lagi, demi Allah, dia gak ada istri saya, kecuali satu di rumah. Iya, benar kan? Kekerasan dalam rumah tangga, ini masalah juga. Kekerasan rumah tangga ini pemicu utama rumah tangga itu hancur. Mana saja suami ringan tangan, istri juga begitu. Cuma kekerasan itu ada dua, kekerasan fisik sama psikologis. Kekerasan fisik lebih banyak didominasi oleh laki-laki. Memukul, menendang, menampar. Ya, kalau menggigit gak ada kan. Tapi kalau perempuan kekerasan psikologis. Teror suaminya soal masalah belanja, menekan, itu juga termasuk kekerasan. Termasuk juga yang tidak kalah pentingnya hadirin sekalian, penghinaan, merendahkan suami dalam hal terutama tiga, masalah nafkahnya, masalah rumah tangga keluarganya, dan masalah harga dirinya. Ini juga menyebabkan orang tersebut apa? Terteror. Makanya dari sekalian, rata-rata pemicu pernikahan itu ada tiga. satu istri yang kecewa dengan pernikahan atau suami. Yang kedua, istri yang suka melawan suami. Ya, yang melawan itu enggak apa. Ya, siapa saja sekarang ini kecewa dengan pernikahannya, itu sulit dipertahankan kayak apapun. Sang suami melakukan berbagai macam perbaikan, termasuk juga melengkapi hak kewajiban, tetap aja tidak ada baiknya karena sudah kecewa duluan. Yang tidak kalah pentingnya, istri yang suka menyerang secara psikologi suami. Kadang-kadang kerasan enggak, tapi nekat. Contoh kecil, Mas. Ini kira-kira kita bisa enggak memulai anak nanti? Itu. Emang saya ini lagi enggak mampu apa, kan gitu. Biasanya seperti itu. Mas, kamu ini kan S2. Masa rumah aja masih motrak. Mobil enggak punya, motor aja butuh. Ya. Kadang di tengah kondisi rumah tangga keluarganya, dan ini semuanya bisa terjadi kepada siapa saja. Kekerasan dalam rumah tangga nomor 4 yang tidak kalah pentingnya juga campur tangan pihak luar. Kita ketahui hadirin sekalian, rumah tangga mana saja kalau campur tangan orang lain, pihak lain, entah itu orang tua atau mertua, paman atau adik kakak, sulit untuk sekarang ini memiliki rumah tangga yang hakiki, bahkan cenderungnya nanti akan bubar. Contoh aja di misalnya kita lihat banyak sebagian rumah tangga karena banyak yang keluar masuk teman, orang-orang yang main, entah laki atau perempuan, apalagi laki-laki. Laki-laki mempengaruhi suaminya, perempuan mempengaruhi istrinya, bahkan na'udzubillah min dzalik. Ada kadang-kadang sebagian perempuan ketika suaminya tidak ada, apalagi tugas luar, mundur laki-laki yang dulu menjadi teman apa ya, kalau kita bilang pacarnya gitu. Atau dengan mudah melakukan pembicaraan-pembicaraan atau mundur orang ke rumah, ini bahaya. Akhirnya masuk kritik rumahnya yang sepi, sumpah. Bapak, kok bisa Pak? Itu kayak begini. Saya coba, kalau ini biasanya rumah-rumah yang seperti ini Pak, bikin anak sakit, itu nanti nyamuknya juga bisa bikin demam berdarah. Terus gimana Pak? Ya carilah Pak, rumah agak gede dikit. Akhirnya kepanasan, nanti nuntut suaminya ganti rumah. Lagi datang temannya kritik isi rumahnya. Ini Pak, kulkas ini tahun 70-an ini Pak, kayaknya udah gak pantas Pak. Kalau begini Pak, dilihat orang-orang kanan kiri, masa suami banget, gak rendah-rendah banget, minta ganti kulkas. Kursinya dikritik semuanya. Akhirnya orang tuanya datang kritik isi rumahnya, tetangga datang kritik rumahnya, bahkan sekarang ini mertuanya datang kritik bajunya, anaknya baju ini. Ya Allah, nah setiap hal saya setiap kesini, masa bajunya ini aja, apa gak kasihan anaknya. Akhirnya berselin sampai termasuk menentukan rumah tangga yang strategis, yang prinsipil, dipengaruhi oleh orang lain. Akhirnya itu tidak memiliki merek rumah tangga, atau tidak memiliki contoh di dalam mengatur rumah tangga, atau tidak memiliki pedoman di dalam mengendalikan rumah tangga. Walhasil dari berselin, lambat laun rumah tangga itu akan membias dan cenderung akan pecah. Maka tetapkan, yang menjadi pemain adalah kita. Siapapun termasuk orang tua dan orang tua, paman, adik adalah penonton. Namanya penonton, ibarat main, gak boleh tendang bola. Usul boleh, ngomong boleh. Dan rata-rata penonton itu ngomongnya cerdas, ngomongnya bagus, tapi untuk melakukan kurang bagus. Kayaknya jangan serba diduruti. Ya, kadang-kadang, kalau kita lihat, yes, antara penonton bola itu kan kadang-kadang ngomongnya masya Allah, ya. Tapi nggak bisa tentang bola. Oleh karena itu Rasulullah Rasulullah menyarankan kepada kita, la tusahib illa mu'minan, janganlah bergaul kecuali dengan orang mukmin, wa la yakul ta'amaka illa taqiyun, dan janganlah kalian makan, janganlah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Maka di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab, orang itu tergantung siapa yang digauli. Dan orang yang baik memiliki teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Orang yang baik memiliki teman yang jelek seperti pandai besi. Antum lihat masing-masing pengaruhnya. Apalagi berumah tangga. Apalagi antum atau terutama ibu-ibu, orang tersebut tidak diizinkan masuk rumah kita. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasumil mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi idzni. Tidak boleh perempuan puasa sementara suaminya ada di rumah. Maksudnya sunnah. Wala ta'dzan fi baitihi wa huwa syahidun illa bi idzni. Janganlah memberikan izin siapapun untuk masuk rumah kecuali atas izinnya. Wa ma'an qamat min kasbi min ghairi amrihi wa inna nisfaha ajrihi lahu. Siapa yang menginfakkan, perempuan mana saja yang menginfakkan harta suami tanpa izin, maka dia akan mendapatkan separuh pahalanya. Maksudnya suaminya mendapatkan separuh pahalanya. Ini masalah barang-barang yang ringan ya. Harta suami di tangan istri itu di sini juga saya jelaskan ada tiga. Harta yang memang halal untuk diambil sebatas kebutuhan nafkahnya bagi suami yang tidak memberikan nafkah secara normal. Ada harta yang wajar untuk diberikan kepada orang lain karena memang harta itu tidak mahal, atau secara adat istiadat suami kalau seandainya tahu pun mengizinkan, seperti oleh-oleh dari haji umroh, atau seperti sisa makanan, atau hal-hal yang sifatnya bekas seperti sarung bekas, baju bekas, dikasih orang lain pun gak ada masalah. Tapi kalau harta itu mahal, umpamanya datang adiknya dikasih emas 15 gram atau motornya dikasihkan ke pamannya, gak boleh. Inilah yang dimaksudkan hadis Rasulullah, perempuan mana saja yang menginfakkan harta suami tanpa izin, maka mengganti separuhnya. Ya, ini jenis yang kedua. Intinya bermajlis, mengundang orang ke rumah bukan hanya merusak rumah tangga kita, tetapi juga akan merusak pembicaraan majlis itu. Tidak lepas tukar-menukar omongan, gosip, rahasia, entah rahasia teman tetangga. Sehingga Rasulullah mengatakan, atadruna manil abd, tahu tak yang dimaksud al-abdu? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala naqlul hadis min ba'di nas ila ba'di liyufsidu bainahum, memindahkan ucapan pembicaraan ke orang satu kepada orang lain dalam rangka untuk merusak. Dan itu masuk ke dasar. Oleh karena itu di sini kalau kita bagi, di atas ghibah itu namimah, di atas namimah itu ada al-adu, di atas al-adu ada as-si'ayah. Si'ayah itu sudah berusaha secara sistematik dan teratur untuk menghancurkan, melumatkan dan merusak. Kalau rumah tangga dipecah, kalau bisnis dihancurkan, yang lainnya pokoknya yang penting ada usaha untuk menghancurkan secara pasti, itu namanya as-si'ayah. Tapi kalau ghibah itu hanya sekedar isi majelis, padahal dosanya besar. Kalau ghibah itu sudah ada target. Kalau al-adhu di sini merusak, kalau asyiyahnya menghancurkan sebisa mungkin dengan cara apapun. Ibaratnya kalau gosip gak kena, nabi mah gak kena, al-adhu gak kena, mungkin dia pakai sahnet atau dukun. Ya, dikirimin aja. Kadang sampai ada yang di antara mereka meracunin, Pak. Dikasih racun, dikasih. Kadang-kadang dikirimin sop, tapi ada racun tikusnya. Kadang dikirimin SDMC, standar tenung magic cegas. Paling dukun yang paling hebat. Itu. Selanjutnya di kesalian yang menjadi problem rumah tangga, sifat bakhil. Bakhil. Namun bagian ini baik diperkuat, jelek di laki-laki. Bahkan kata Ali bin Abi Thalib, ada tiga sifat baik di laki-laki, perkuat jelek di laki-laki. Yang pertama zahir, bagus sehingga membuat iri belajar rumah tangga dan tidak boros, lebih bagus. Ya. Yang kedua ketergantungan, yang membuat selalu membutuhkan suami. Yang ketiganya adalah pengecut. Kalau perempuan memberani repot, ya, memberani. Makanya subhanallah hikmah. Kenapa kata Ibnu Qayyim perempuan itu tidak dikasih oleh Allah jenggot? Laki-laki dikasih oleh Allah jenggot. Karena kalau laki-laki itu ahdijaru qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin, pemimpin itu harus keren, model keren ada jenggot. Dan berdasarkan penelitian yang hasilnya cukup mengembirakan dan bagus, ternyata jenggot ini memacu kelenjar maskulin yang memicu keberanian. Sementara kalau perempuan dibutuhkan apa? Feminin. Sehingga yang seharian lembut halus. Makanya biarlah tuh jenggot supaya maskulinnya itu muncul. Kayaknya tentara-tentara Amerika dan Yahudi itu banyak memelihara jenggot, Pak. Cuma dipikir jenggot. Karena untuk itu memicu kelenjar maskulin. Sementara tentara itu dibutuhkan keberanian. Sunnah Rasulullah. Bahkan ini bisa menangis banyak kering, kanker tenggorokan terutama. Yang kena sinar ultraviolet langsung ditangis sama subhanallah jenggot. Ini saringan. Makanya yang tak punya jenggot itu rata-rata maksudnya sudah sebetulnya Pak. Ada jenggot dicukur itu bahaya. Bahaya sekali. Bahaya untuk kesehatannya dan untuk keberaniannya hanya setengah-setengah. Gitu. Jadi keberanian nggak muncul maksimal karena dicukur. Nah dari sana kembali kepada lahir. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita wahai laki terutama, ya, wadinar anfaqtahu ala ahlika a'dhamuha ajran dinar anfaqtahu ala ahlika. Dinar yang kamu infakkan untuk keluargamu itu lebih afdal daripada dinar-dinar yang lain. Sehingga al-bakhilu qaribun minan nar wa ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa ba'idun minal jannah. Ya, orang bakhil itu dekat ke neraka, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga. Apa? Kucing aja tak senang lihat orang bakhil. Makan, masya Allah, ditubuhi lama, pulang aja tak bisa. Suruh orang kata kucing, dasar bakhil, meong. Gitu. Makanya sekarang ada orang makan pun tak ditubuhi, ya. Karena pasti habis sudah, karena di presto. Nah, kucing tak tahu kalau di presto. Itu perhatikan. Orang bakhil itu menyangka saja hebat. Dan orang dermawan itu menyangka uangnya habis sudah padahal persangkaan itu kosong. Diumpamakan Rasulullah bakhil itu seperti mengenakan pakaian yang sesak terbuat dari besi. Semakin ditarik semakin mencekik. Bahkan semakin dia itu bakhil semakin tidak berkah. Dibenci Allah Rasul dan manusia. Masya Allah hebatnya orang dermawan. Biarpun kafir dicintai oleh manusia, biarpun muslim itu bakhil dibenci oleh manusia. Tahu dermawan ya? Orang dermawan itu gak ada yang membenci, walaupun kafir. Dan orang bakhil gak ada yang suka, walaupun muslim. Walaupun nanti pada akhirnya dia dapat Allah habaan mansura, tidak ada guna. Makanya kenapa banyak orang-orang muslim yang lemah iman dirayu sehingga bisa masuk agama kafir. Karena itu masalah kedermawanan. Mana fasamadu min sadaqah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW juga as-sakhi. As-sakhi itu maksudnya adalah orang yang dermawan. As-sakhi qaribun min Allah wa qaribun min al-jannah wa ba'idun 'anillah. Dan wal-bakhilu ba'idun min Allah wa ba'idun min al-nas wa qaribun min al-nar. Betul. dekat sama manusia. Apalagi istri antum, anak antum, antum bagi. Makanya pesan Ahnaf bin Qais ketika ditanya oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, Amirul Mukminin, tentang sikap orang tua kepada anak. Kata beliau, wahai Amirul Mukminin, dia adalah apa namanya buah hati dan belahan jiwa kita. Kita ini ibarat bumi, siap untuk diinjek panen, untuk naungan. Dan kalau dia itu meminta sesuatu kabulkan, biar dia selalu dekat dengan kamu, sayang sama kamu, dan tidak menginginkan kematian kamu. Memang betul, terutama kepada anak istri. Sehingga sampai Rasulullah menghalalkan harta suami yang bakhil, ambil secukupnya untuk nafkah anak istri kamu. Ini istri dan anaknya, itu kasus hidup ya. Selanjutnya, bosan dengan rutinitas, ini juga bisa membunuh kondisi rumah tangga. Bahkan menjadi badai. Rutinitas dalam masalah komunikasi. Monoton, kadang omongnya hanya sepintas, nanya tiap hari. Sampai ada orang itu bosan. Pulang, nanyanya, itu-itu saja. Komunikasi yang dibicarakan, itu juga, lagi-lagi itu saja. Yang istri yang dibahas cuma satu saja, loh kondisi suami ini apa keluarganya, yang bapaknya sakit, yang emaknya sekarang kurang vitamin, yang pamannya minta utangan ke sono sini, terjerat dengan rentenir, yang suaminya juga begitu, tiap hari yang dibicarakan mau nikah lagi, nikah lagi, nikah lagi, sampai bosan, padahal potong-potongannya nggak kena. Akhirnya apa? Membuat suami istri juga enak. Itu. Kadang-kadang rayunya juga kumpul banget. Saya itu ibarat matahari. Macam. Pada lampu flip aja, enggak gitu. Jadi saya tidak harus menyinari satu kawasan dan daerah. Bahkan kalau bisa seluruh dunia mendapatkan cahaya saya. Itu masya Allah. Itu Nabi Muhammad. Jadi masya Allah lampunya ini. Mau nyinarin apa mas satu aja nggak kena. Itu. Dengan demikian, bosan rutinitas yang ini ngomongin itu aja, yang istri ngomongin itu saja, monoton. Sekali ayo ngomongin soal anak kita. Kenapa anak kita takdirnya cuma ini? Ngobrol-ngobrol. Sesekali ngomong bisnis kebutuhan rumah tangga kita. Duduk, yang suaminya pulang habis mandi, siapin kopi, ngomong, "Bang Mas, ini anak kita ini kayaknya kok ranking 2 dari bawah terus. Ini kira-kira sampainya di mana, Mas?" "Ya, enggak apa-apa. Itu kan nominal kertas. Banyak kok orang-orang yang dulu itu di sekolahnya biasa-biasa aja, hebat kayak saya ini." "Ya tapi malu dong mas, ya kamu niatnya gak bagus. Sekarang jadi anak malu sama orang apa malu sama Allah?" Diskusi. Sekarang masalah rumah tangga, keluarganya, mertuanya atau orang tuanya duduk. "Kenapa bapak kamu itu tiap hari ngeluhnya utang rentenir, kok dicegah?" Itu. "Udah gini aja deh mas, kita komunikasi nanti kalau udah pulang kampung ngomongnya ya." Masalah mudik saja pak, kalau kita komunikasi gak baik-baik bisa berubah ya. Jadi contoh abad merantau di Medan mudik ke Jawa, "Mas ini hari raya itu pulang gak usah pulang, kalau kamu pulang-pulang aja sendiri dari ongkos sendiri." "Mas lu kan suami mas, masa kayak begitu gak tahu jawab." Komunikasi, permasalahan rumah tangga itu oleh karena itu bukan karena berat ringannya masalah, tapi adab dan etika dalam berbicara dan menyelesaikan. Contoh saja mungkin, pengennya suami ke rumahnya dulu, pengennya istri ke rumahnya dulu. Akhirnya apa? Saling menjatuhkan. "Mas kamu sih semenjak nikah nggak pernah sekarang punya apa care sama orang tua saya. Gak pernah punya perhatian sama orang tua saya." "Apa buktinya deh?" "Itu buktinya kalau mudik ke rumah kamu aja terus gak pernah ke rumah saya." Padahal itu tinggal disertai komunikasi. Nah, contoh rumah orang tua Surabaya suami. istrinya Pekalongan. Udah, Surabaya dulu Medan kan enak. Di samping banyak pesawat, murah harganya, kapan aja pulang. Nah, baru setelah itu ke Pekalongan, jalan kaki. Nah, enak kan. Mesra. Mesra tapi ngenes. Ya, kalau nggak punya uang, disudah. Wah, mas kayaknya naik ini kereta aja. Mana ada kereta Medan Jakarta? Udah naik kapal aja. Kompromi. Begitu juga masalah menyekolahkan anak. Pesantren atau tidak pesantren. Sekarang kita nggak usah saling jatuh menjatuhkan, apalagi terjadi berbagai macam penghinaan. Yang suaminya ingin masuk pesantren, istrinya nggak, atau sebaliknya. Akhirnya pengotot. Mas, pokoknya anak ini kalau dimasukin pesantren, udah, saya gak setuju. Apa pesantren tempat budi? Nanti jadi apa? Ah, saya pengen anak saya itu jadi dokter. Udah, gini aja. Kalau kamu maksain begitu, cari biaya sendiri. Enak aja. Itu. Anaknya siapa? Eh mas, jangan begitu dong. Kalau gak ada saya, emang kamu bisa punya anak? Eh iya, iya. Itu. Ya, tapi kalau gak ada saya, emang jadi anak gitu. Padahal itu sekalian duduk aja. Sekarang di sekolah, untung ruginya masuk pesantren, untung ruginya masuk umum. Satu, dua, no, banyak kan. Untungnya kan, masuk pesantren. Banyak, untung umum, masuk itu. Jadi masalah etika. Kadang-kadang ngeblok-ngeblok ini. Kalau tetap masuk pesantren, mas udah deh, anak ini gak tanggung jawab saya, goblok kayak mbaknya. Lumbaknya. Emang bapak sekarang goblok-goblok gitu. Itu bapak kamu tuh gak lulus ujiannya. Paling ijazahnya palsu. Gitu. Nah, tengkar jadi itu. Pakai adab dan etika. Bukan masalah berat atau ringan. Banyak orang yang bisa menyelesaikan masalah berat dengan mudah. Bahkan masalah ringan menjadikan perceraian muncul. Masalah etika di dalam cara menyelesaikan dan bahasa ungkapan serta kode etik yang dia penuhi dalam komunikasi. Itu yang penting. Kemudian selanjutnya yang menjadikan permasalahan juga komunikasi macet. Ya, komunikasi. Di dalam rumah tangga itu banyak masalah-masalah yang harus dikomunikasikan. Tapi macam-macam komunikasi, di sini saya jelaskan, nomor 180, komunikasi dengan bahasa isyarat. Suami istri itu kalau ngomong pakai bahasanya isyarat aja. Nafsiri, kayaknya pulang kan, ya, pulang masuk rumah, ya, letakin sepatu. Ya, kalau dicopot langsung, berarti wah ini suami saya kayaknya gak mau nonton TV, langsung tidur. Kalau gitu nggak perlu bikinin teh deh. Kalau sekarang kok kaos kakinya biasanya nggak dilepas-lepas, oh berarti ini mau bikin teh, mau nonton TV. Oh biasanya suami saya itu kalau makan itu sukanya. Jadi bahasa isyarat semua. Gak ada bahasa mulut, bahasa komunikasi normal, bahasa tubuh yang diberi dipahami. Ini juga benar kalau dibiasakan. Boleh menjadi dasar sesekali, tapi jangan menjadi kebiasaan. Istri memahami komunikasi suami dengan bahasa tubuh, suami pun seperti itu. Yang selanjutnya adalah komunikasi lubang telinga. Suami ngomong apa, gak didengar oleh istri. Istri ngomong apa, juga gak didengar oleh suami. Lubang telinga, akhirnya menjadi penyakit utama, Pak. Masalah yang dikomunikasikan besok lagi terulang lagi, besok lagi terulang lagi, karena suami tidak pernah mendengar dan mau mendengar rintihan hati istri, dan istri juga cuek, tidak mau memperhatikan apa yang diinginkan oleh suami. Terjadilah ketegangan terus dan ketegangan. Dengar bahkan hikmah, Pak, kenapa Allah menjadikan dua mata satu mulut, biar kita itu banyak melihat, dua telinga banyak mendengar daripada ngomong. Mendingan kita banyak mendengar, melihat daripada berbicara. Karena kata Umar bin Khattab, siapa yang banyak omongnya, banyak keplesetnya. Siapa yang banyak keplesetnya, banyak salahnya. Siapa yang banyak salahnya, banyak dosanya. Dan siapa yang banyak dosanya, neraka yang paling pas untuk menjadi tempat tinggalnya. Makanya, man sholatan aja kata Rasulullah, siapa yang diam selamat. Ya, apalagi sama perempuan. Aku menang sama istri itu gayanya di mana? Hebatnya di mana, Pak? Laki-laki menang sama perempuan itu hebatnya di mana? Ya. Makanya Masya Allah paling berat ada pemilihan presiden, satunya kelompok laki, yang satunya perempuan. Kalah, menang, dan hebat. Ada orang sekarang perebutan masalah, sampai sekarang hadir sekalian, menang istri, subhanallah. Menang suami, juga repot. Makanya banyak yang kalah. Dalam hal-hal yang tidak prinsipil, ibarat sekarang ada adik kakak, diberikan perlombaan oleh orang tuanya. Suatu perlombaan nanti akan dikasih hadiah. Kakaknya yang memang pinter mengalah demi adiknya untuk mendapatkan hadiah. Akhirnya apa? Sang bapak yang begitu bijak memberikan hadiah kepada kakaknya, yang membantu adiknya untuk bangkit dan semangat menang. Bukan dalam rangka dia itu hebat, tetapi memberikan suatu kegembiraan di dalam hatinya. Akhirnya sama-sama dapat hadiah dari Allah, insya Allah, suami istri. Jadi sesekali kalah untuk kepentingan menyenangkan suami. Contoh aja untuk ditanya, Mas gimana Mas dadanan saya? Ah sudah bagus sekali. Dia dari depan, dari belakang. Masya Allah, pokoknya enggak ada deh dadanan yang kayak kamu. Bagus kalau dilihat dalam keadaan gelap. Pas itu mah menghina loh. Nah, kita puji masakannya subhanallah. Pokoknya menu ini saya sudah pengalaman kuliner kemana-mana, belum ada masakan menu kayak ini. Ya, karena nggak normal kok. Soal, aku punya. Ya, sehingga dari sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, komunikasi lagi komunikasi permusuhan dan balas dendam. Ada yang model seperti yang suaminya mencari celah istri. Yang istri mencari celah suaminya. Kapan bisa menjatuhkan, dia jatuhkan. Tidak beres. Wah, ingetin masa lalu, Mas. Kamu dulu kan, Mas. Untung dapat saya, Mas. Kamu kan pacarnya di mana-mana. Akhwat mana yang mau sama kamu? Untung kamu bersyukur. Udah, sudah syukur sekarang. Anak Mas kalau nggak dapat kamu Mas sudah dapat camat, tahu nggak minimal? Kalau nggak Ustaz lulusan California, nggak ada California, Medina, Madrid. Si suami juga begitu, kosong, menjatuhkan ini berbagai macam cara, ya, yang mungkin masa lalunya, yang mungkin pemberian yang diberikan ke orang tuanya. Itu dulu paman kamu kalau enggak saya bantu udah masuk penjara, tahu kan? Apaan, kemana syukurnya, mana terima kasihnya? Kamu juga begitu, memang turunan orang-orang yang kurang bersyukur, kesalahan turunan orang enggak bersyukur, nyakitin balas dendam. Akhirnya nanti suami cari bahan, istri cari bahan untuk saling menjatuhkan, untuk saling balas dendam. Gak ada selesainya. Selanjutnya komunikasi cuek, ini paling berbahaya. Ada sebagian istri diajak suami bicara serius, ternyata ditinggal nyuci, ditinggal masak. Akhirnya apa? Dikejar ke dapur. Ngomong panik dan mungkin emosional. Mengulangin itu. Itu dong. Kesal. Makanya aku juga. Kalau komunikasi, tahu diri. Lihat kondisi. Ya. Wah, suami saya, istri saya sedang nyuci, capek. Udah deh, anak biarin dulu, selesai nyuci, nanti ngomong. Antum lagi nyuci susah, antum serang berbagai macam permasalahan ini. Subhanallah, itu capeknya nombok itu. Antum tahu kan dibekam di dalam apa namanya cucian untung tuh. Ya, duduk. Begitu juga suami, ini suami. Ketika diajak bicara sama istrinya, serius. Rasul itu bang, ketika diajak komunikasi, gak pernah berbalik, menghadang, kadang-kadang suami, subhanallah, sambil diajak istrinya serius nonton TV, bola lagi, wow, ya Mas, anak kita ini jadinya dimasukin sekolah di mana, ya terserah kamu, kok terserah sih Mas, ya bodoh dia sendiri, pintar juga dia sendiri, emang gue pikirin apa? Oh, masuk. Itu laki sudah. Kadang-kadang sudah kan diajak bicara serius ditinggal. Itu gimana Mas? Udah gimana apanya terserah lah. Nanti lihat aja nasib kaget. Oh, nanti jadi orang. Itu. Suwek. Hadirin sekalian, perhatian orang terhadap Anda saat komunikasi sangat ditentukan perhatian Anda terhadap orang yang Anda ajak komunikasi. Terus kemudian, komunikasi formalitas dan rutinitas ini juga harus dipecah, tapi gak ada masalah. Kadang-kadang biasa rutin, suami kalau pulang duduk di depan rumah ada kursi ngobrol, atau sambil nyopot sepatu, nyopot kaos kaki, nanyain suami istrinya, mas gimana mas? Lajah ini udah habis ini, masya Allah, sepatunya belum dicopot dua-duanya lagi. Tolong dong mas, balik ke Subido Maret atau gini, subhanallah ini, kayaknya sepatunya satu terbang deh. Dia dicopot dulu deh, gitu. Ini ngomong bikinin teh kopi, syukur-syukur butuh apa ini, ngobrol. Soal kantor biasanya, kemudian ini kayaknya kantornya ini sudah mulai rada turun, ini omsetnya, lemburnya kurang. Ya biasalah mas, hidup itu naik turun. Ya pemasukan bisa tambah bisa kurang, wajar, masya Allah. Udah habis itu mandi ini tidur istirahat. Kadang-kadang sesekali bicarakan masalah anak. Ini gimana anak kita ini di sekolahannya, kok kayaknya ada masalah, bicarakan. Itu pembicaraan rutinitas, terutama masalah-masalah yang terkait dengan keluarga secara umum. Komunikasi emosional ini yang marah-marah aja. Yang suami kalau ngomong gak pernah gak marah, bawaannya lotot-lotot, dan bahasa yang dikeluarkan itu kadang-kadang masya Allah, bahasa kebun binatang, okay. Gak ada yang lewat dari mulai A sampai Z, kesebut semuanya, yeah. Sampai ada hewan yang punah kesebut pun. Ada hewan yang udah punah itu, kalau hewannya tahu itu protes. Subhanallah, enggak bagus pak. Dan kadang-kadang mengeluarkan julukan-julukan kepada pasangannya yang enggak sedar. Dari bentuk tubuhnya, dari cara bicaranya dihina-hinakan. Bukan hanya kedua pasangan, bahkan keluarganya kena semuanya. Yang mamanya, yang adiknya, yang bapaknya dihina juga. Subhanallah, ini emosional. Ada lagi komunikasi egois yang tidak menang, salah satunya saja. Pokoknya yang paling hebat, yang paling bagus, si pulang, si istri, si suami. Pokoknya pasangan lainnya gak pernah ada baiknya. Oleh karena itu hadirin sekalian, kita lanjut tadi pembahasan, ya, menyelesaikan komunikasi, menjalin komunikasi yang harmonis dan terbuka. Contoh, antum duduk sambil makan di ngomong aja yang terbuka bebas itu. Mas, katanya saya dengar-dengar mas mau menikah. Terbuka aja, ngomong. Dan ibu gak usah stres kalau dengar suaminya mau nikah. Gak ada masalah. Nikah aja mas, bagus kok sunah rasul. Itu aja bilang. Tapi dikendorin lagi. Mas, tapi mikir ya mas ya, nanti kalau punya istri dua, tiga, gak adil, bahaya loh, bisa stroke di area. Nah, itu aja. Terus tapi memang bagus kok mas, kalau punya istri dua, tiga itu cenderung lebih fresh karena ganti-ganti. Itu kurang ajar loh. Tapi gini mas, tapi kalau nanti tiga itu masya Allah anaknya 10, 10, 10, 30, masya Allah. Nah, kira-kira sekolahnya sudah disiapin belum dana? Ya, paling tingkat selesai. Ya. Nah, kalau begitu nggak adil, nggak bagus. Jadi dari dulu komunikasi yang enak. Masalah, kadang-kadang suami tertekan dalam kerjanya. Bahkan mungkin terjerat hutang, dibantu. Komunikasi yang bagus, insya Allah akan tercairkan, serta bisa memadukan pandangan yang kompromistis. Jadi suami istri yang baik, suami yang baik kompromistis. Contoh aja dulu sekalian, kondisi istri tidak memungkinkan umpamanya dalam hal punya anak, ya sudah jangan ditekan-tekan sampai akhirnya stres, ya. Aku kondisi tidak memungkinkan untuk mudik sekarang ini umpamanya pulang kampung. Ya sudah, kompromi. Sudah mas, nggak usah pulang. Kita kalau di sini jalan-jalan aja juga pas Idul Fitri lebih enak. Nggak ada orang puas, nggak macet, nggak itu. Kompromistis. Dan tuntutan yang realistis sesuai dengan rambu-rambu syariah. Dan dari sekalian, sekarang kita memasuki hal-hal yang kaitannya dengan permasalahan berikutnya, rumah tangga satu hati satu langkah. Rumah tangga satu hati satu langkah. Maksud saya di sini begini, Pak. Banyak orang setelah berumah tangga, suami istri masing-masing langkahnya berbeda. Akhirnya membuahkan kebahagiaan tidak kunjung datang. Cenderung rumah tangganya sering terjadi konflik yang akhirnya yang lebih penting di akhirat nanti tidak menyatu. Padahal Nabi sekalian Allah telah mengatakan jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Surga adil itu nanti akan dihuni oleh bapak moyangnya, suami istri dan anak cucunya dengan syarat amal soleh. Amal solehnya satu. Terkadang suami dulu ketika menikah menghayal ingin mendapatkan wanita yang solehah, wanita yang bagus bisa mengganti ibunya. Si istri juga begitu, saat menikah ingin menikah menghayal suaminya nanti akan menjadi orang yang bijak, penyayang, memiliki perhatian tinggi dan sangat bagus menjadi pengganti bapaknya, apalagi selama hidup tidak punya bapak, maksudnya mati sejak kecil. Ternyata Pak, harapan dua-duanya tidak ada. Apakah itu harus dijatuhkan cerai? Tidak. Oleh karena itu disinilah satu hati satu langkah harus kita temukan. Kita wajar, kita ini sadar Pak, semua laki dan perempuan saat menikah banyak terjadi perbedaan. Bahkan perbedaan kampung memberikan suatu poin tersendiri daerah. Yang satunya Solo, yang satunya Medan. Yang satunya Padang, yang satunya Jogja. Yang satunya Batak, yang satunya Madura. Belum lagi nanti perbedaan pemikiran dan pemahaman. Yang satunya, dulu latar belakangnya tablet belum waras. Yang dulu perempuannya akhwat kajian ikut salaf. Cuma keliru dulu pas lamarnya. Lihat jenggot sama kadok cikut saja. Pasti salaf. Ternyata tablet. Masya Allah. Udah nikah, sudah berjalan, tahu ternyata kok tiap hari suruh nyiapin kompor, kok keluar terus ternyata sama teman-temannya jauh lah masuk, akhirnya konsultasi ustaz ternyata bukan ikhwan, dan terus apa kata maksud saya ikhwan salah bukan ustaz, ternyata tablet, astagfirullah, susah tiba. Kalau laki-laki yang sekarang ahli sunnah menikahi yang tidak ahli sunnah, gampang proses terus dakwah kena. Makanya ikhwan, laki-laki menikah tidak dibutuhkan kafaah, tidak dibutuhkan kesetaraan agama terutama, akhlak terutama. Makanya dibolehkan laki nikah sama muslimah Nasrani ini, perempuan Nasrani. Tapi kalau muslim, muslimah, perempuan harus ada kafaah. Kenapa? Pengaruhnya laki itu dahsyat. Pak, pernah ada ahli sunnah perempuan akhwat ngaji 6 tahun nikah sama orang Syiah, 3 bulan sudah jadi Syiah. Dijamin, 3 bulan sudah jadi tablighi, 3 bulan sudah jadi sufi. Sufi pikiran. Sufi kasih ya. Ya Allah, coba bayangkan. Makanya di sini diperhatikan. Nah, yang pertama itu yang harus kita temukan, Pak. Tidak ada masalah perbedaan negara, perbedaan daerah, bahkan perbedaan watak dan tabiat. Asalkan bisa disatukan, yang pertama adalah di atas ilmu. Makanya satu hati, satu langkah dalam menuntut ilmu. Pemahaman dan pengamalan seragam sesuai dengan ihdinash shiratal mustaqim, selesai. Suaminya semangat belajar, istrinya masya Allah. Ya udah selesai. Mau sekarang suaminya dari Italia, istrinya dari Saudi, mau sekarang dari mana aja, kalau sekarang pemahamannya sama, pengamalan yang selanjutnya di sekalian, satu hati satu langkah dalam menegakkan kepemimpinan. Terkadang terjadi gejolak di dalam rumah tangga, cuma simple pak, suami dijadikan sebagai apa namanya istri, istri dijadikan suami, alias istri menguasai seluruhnya, serba ngatur, serba menekan dan memberikan instruksi-instruksi kepada suaminya. Akhirnya suaminya itu seperti pacangan, lagi-lagi pacangan di rumah, sebagai pelengkap penderita, karena penderita terus. Ya, membeli rumah istrinya, menyekolahkan anak istrinya, sampai membenahi genteng istri naik sendiri. Wah, mencari bahan bangunan istrinya, memilih sekolah anak istrinya, sampai suaminya beli baju aja istrinya ke pasar. Tuh, mas pakai ini mas, biar pantas. Padahal nggak seneng, pantas menurut dia. Maka suami istri yang baik, biarkan suami memilih suatu pilihan. Baik buat dia bukan baik, sampai istri ketika memilih parfum untuk dirinya, pertimbangannya bukan wangi dan enak menurut saya, tapi menurut suami. Itu sekali-kali kita itu memberikan rasa gembira. Pertama, ibu-ibu, jangan segan-segan memuji suami. Suami saya hebat, suami saya gagah, suami saya ganteng. Satu, janganlah sekarang ketika ada masalah, kecuali yang pertama kali dicurhati suami. Yang kedua, berikan perhatian penuh kepada suami. Kadang-kadang istri itu juga bikin masalah, sama suami cuek, senyum gak pernah, tapi sama tukang sayur, masya Allah, itu perhatian banget, lembut banget, subhanallah, senyumnya berkah meriah. Apa? Hanya untuk nurunin harga. Suaminya, ya Allah, masa gue kalah tukang sayur, nah curiganya kan gitu. Nah ini permasalahan gitu. Ya kadang-kadang mengalah untuk kebaikan susah. Selanjutnya adalah menumbuhkan ketaatan, terutama taat Allah, taat Rasul, dan taat suami di dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Karena la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Dan perhatikan ibu-ibu, ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, untuk perempuan kepada siapa yang paling diperbaiki? Kepada suaminya, untuk laki-laki kepada ibunya. Masya Allah. Makanya laki-laki itu setelah menikah tidak putus dengan orang tuanya. Kalau perempuan setelah menikah putus tanggung jawabnya. Sehingga kalau kita disuruh mendahulukan ya suami, kalau sekarang suruh mendahulukan si suami, orang tuanya, terutama ibunya, yang ibu memiliki jasa tiga yang tidak bisa diganti oleh laki-laki. Makanya ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak saya perbaiki? Ibumu sampai tiga kali, karena jasanya tiga yang tidak bisa diganti oleh laki. Yang pertama jasa hamil. Ada laki-laki yang bisa mewakili hamil istrinya? Enggak bisa. Yang kedua jasa melahirkan. Subhanallah, saat melahirkan itu pak, taruhannya adalah nyawa. Lakinya mah bisa tidur, di depan klinik tidur, suami istrinya masya Allah, perang batin, perang adu nyawa, bisa korban melayan. Ini suaminya tidur, ngorok lagi, ngimpi nikah lagi. Kampret. Nomor tiga. Yang selanjutnya jasa menyusui. Subhanallah. Sehingga ketika ada seorang yang dari zaman, subhanallah, haji gedong orang tua perempuannya, digedong, pokok digedong, saya digedong. Apakah saya sudah bisa berbakti kepada orang tua? Belum, walaupun sesuai. Sehingga ketika ada seorang yang datang kepada Rasulullah, ditanya perempuan tersebut, bagaimana sikap kamu kepada suamimu? Ya, saya akan tegakkan kewajiban saya sesuai dengan kemampuan saya. Kata Rasulullah, jangan begitu. Innahu jannatuki wa naruki, suamimu adalah surga neraka. Bahkan Rasulullah mengatakan, salatun la tamassahumun nar, tiga orang yang tidak akan disengat oleh neraka, dibakar oleh api neraka. suaminya. Wal walad al bar bi walidayhi, anak yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wal abd al qadi haqqallah haqqa maulah, seorang hamba budak belia yang bisa menunaikan hak majikannya, hak Allah dan hak majikannya. Dan masih banyak hadis-hadis tentang ketaatan. Yang selanjutnya adalah menjaga amanah dan rahasia. Bapak Ibu, tolong diperhatikan, rumah tangga itu ada banyak rahasia yang tidak semua orang tahu. Secara umum bisa dibagi menjadi dua rahasia itu. Pertama, rahasia rumah tangga secara umum, masalah kebutuhan rumah tangga, masalah konflik-konflik antara suami dengan istri. Yang kedua, masalah hubungan suami istri. Kadang-kadang, maaf, ada sebagian istri yang atau suami terutama gampang bercerita tentang hubungan suami istri atau menceritakan kehebatan istrinya. Wah, ini istri saya hot, yang istri kedua good, yang ini good, yang ini god. Ini enggak benar. Ya, Ikhwan, Rasul mengatakan ketika ada orang seperti itu, kata Rasul, dzalika syaitanun yalqa syaitana fit tariq fa ghasyaha wa an-nasu yanzuruna ilayha. Itu syaitan laki ketemu syaitan perempuan, menggauli di tengah jalan, dilihat orang di kesiangan apa namanya lobat. Dengan demikian jangan banyak cerita ya apapun. Dengan demikian, apalagi kita sebarkan lewat Twitter, lewat Facebook, apalagi gambar-gambarnya, na'udzubillah min dzalik, ini lebih daripada debu. Dan itu suatu hal yang sangat tidak terpuji. Dalam menempuh kesederhanaan, nah ini penting. Subhanallah. Ikhwan, tidak ada sesuatu yang paling indah dalam kehidupan rumah tangga kecuali suami istri sudah diberikan oleh Allah hidayah untuk hidup sederhana. Sederhana dalam masalah ibadah perlu, tidak terlalu hulu dan tidak terlalu teredor. Sederhana dalam masalah beragama, dari mulai akidahnya sederhana, tengah, akhlaknya tengah, muamalahnya juga tengah. Ikhwan, terutama sederhana di dalam membelanjakan harta kita. Sebagian istri ada yang bolos, bahkan tidaklah dia itu memegang uang pasti habis, dan selalu belanja rumah tangganya habis sebelum tanggalnya. Dan ini bahaya. Dan kita tidak boleh menyamakan dengan orang lain. Tidak bisa. فَمُنْقُدِّرَ عَلِي رِسْكُوا فَلُّمِّ مِمَا أَتَهُ اللَّهُ. Siapa yang ditakdirkan oleh Allah rezekinya pas-pasan. Infakkanlah sesuai dengan kadar kemampuan. Intinya jangan suka nyamai dengan orang lain. Si Anu begini, si Anu begini, si Anu sekian, tidak boleh. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Rasul mengatakan, wa amad dunia, ada pun urusan dunia, fadhuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah di bawahnya. Wa dhalika asdaru alla tasdaru ni'amallahi alaikum, itu lebih cenderung kamu tidak meremehkan, tidak meremehkan nikmat Allah. Contohnya istri, kadang-kadang masalah rumah. Mas, ya aku aja, itu rumahnya udah ditingkat loh mas. Mas, itu si Anu udah beli mobil, kita masa begini aja motor kehujanan masuk angin lagi. Itu enak, nanti kita biar tahli bekap, karena habis masuk angin bekap banget latihan. Ada masalah apa? Nah, ini sekalian, kalau sekarang kondisinya seperti itu, gak pernah puas, gak mensyukuri yang ada, akhirnya yang ada adalah ketertekanan hidup. Terima aja apa ada. Ya, terima apa adanya, jangan nuntut yang seharusnya. Dan sederhana itu ialah dulukan pola daripada gaya, pentingkan kebutuhan daripada keinginan. Saya ulangi lagi, dulukan pola. Pola hidup saya berpakaian. Ibu-ibu, sekarang kalau butuh pakaian cuma 2, 3, kenapa harus beli 5? Kalau sekarang pola hidup saya cukup 5, kenapa harus 10? Kadang-kadang gengsi-gengsian aja. Masa saya tidak memiliki pakaian pintu 5 almari karena temannya sudah 5, kalau 3 masih ah itu cemen. Akhirnya apa? Beli pakaian apa aja, tren juga begitu. Wah, ini kayaknya ada model baru, beli model baru, beli. Nah, saya katakan tadi kelebihan wanita yang kedua, 1, 2 kan udah, yang ketiga sangat sensitif terhadap penilaian, sangat perasa, Dan dia yang kelima, biasanya dia mendahulukan apa daripada siapa. Alias, perempuan itu yang penting gak ganteng banget, yang penting kaya itu suaminya. Kalau lagi-lagi, baliknya, gak kaya-kaya banget, yang penting, kok gak ada yang berusaha. Kalau laki-laki gak kaya-kaya banget, yang penting, ya Allah, ini kayaknya gak punya selera. Gak kaya-kaya banget, yang penting, kalau perempuan gak cantik, gak tampang-tampang banget, yang penting, pencet banget. Bener. Ya. Itu didahulukan. Dan kesedihan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesederhanaan itu dulu kan pola daripada gaya. Yang ditiru gaya artis. Artis itu utang Pak House Hotel. Tempat fasilitasnya itu juga minjem. Sekarang makan itu rumah makan itu ngontrak. Bayar semua, ditiru, tekor. Jangan dulu kan pola. Pola hidup saya. Laki-laki juga begitu. HP. Gak usah mah. HP itu murah-murah. HP saya ini sebarang. Ini cuma 300. Kalau bekas. Subhanallah. Hebatnya. Sikapnya dua. Satu untuk bisnis. Satu untuk rumah tangga. Atau untuk istri satu. Untuk istri dua. Nah kan gitu. Yang penting bunyinya kenceng. SMS sudah. Oh, kadang-kadang kita punya fasilitas aneh-aneh. Yang dipakai cuma 3 kebanyakan. Apa? Telepon, SMS, foto. Orang Indonesia paling seneng foto. Apa yang difotoin? Apalagi yang jirubrok. Tiang kecil, foto semua. Foto. Ada umat itu baku jam. Jam pekah, foto. Semua. Umroh aja 4 agenda Pak. Bahkan ada yang sampai 7 agenda. Makanya rukun haji yang keempat foto-fotoan. Nah, dulukan kebutuhan. Nah, ini penting. Dulukan kebutuhan daripada keinginan Pak. Sekarang kalau mau pingin setingin, ganti-ganti HP. Pingin ganti-ganti pakaian tapi butuh gak? Pingin ganti-ganti kendaraan butuh gak? Yang penting kebutuhan. Saya mungkin gak butuh mobil, butuhnya motor. Jangan diru yang mobil. Saya mungkin gak butuh rumah yang sekarang kamarnya 10. Saya 2 aja cukup. Yang penting dulukan kebutuhan daripada keinginan. Pengennya ganti ini, ganti itu. Gak penting. Gak perlu. Yang penting sekarang kebutuhan tertutupi. Orang itu yang penting cukup Pak. Mau beli mobil cukup. Mau beli rumah cukup. Mau apa aja cukup. Makanya perempuan itu di dalam hal menikah yang dibutuhkan itu kepribadian dari laki. Ya mobil pribadi, rumah pribadi. Asli gak terlalu aneh-aneh. Pokoknya kalau suami istri sudah sederhana, ibarat sederhana itu Pak. Kekayaan 50%, kemiskin 50%. Kalau miskin siap, ya siap. Tapi kalau sekarang gak siap repot. Kalau kayanya jadi siapnya cuma kaya, lompat ke miskinnya yang repot. Nanti kalau terlalu miskin juga, lompat ke kayanya sok banget, repot juga. Jadi OKB, orang kaya baru. Tengahnya kaya siap, miskin siap. Sekarang kita percepat karena mau istirahat. Selanjutnya dalam mencinta anak, ya ini juga harus kompak. Terutama ibu-ibu, fungsi dan tugas utamanya menyusui anaknya. Kemudian yang kedua mengawasi perkembangan anaknya, meluruskan akidah dan akhlak anak. Nah perkembangan itu penting, masya Allah. Ada kadang-kadang ada orang meremehkan ilmu-ilmu ini. Padahal Rasulullah sangat memperhatikan. Cuman orang-orang barat itu merinci aja. Contoh aja perkembangan anak umur 1 sampai 4. Bagaimana kondisi kehidupannya 4 sampai 12 dan lanjutnya. Karena mengetahui dan mengenali perkembangan ini akan memudahkan kita untuk mendidik tahapan-tahapan pendidikan. Kita terapkan. contoh anak TK. Itu yang kita tanamkan adalah kemandirian. Karena tahapan-tahapan butuh kemandirian. Sehingga di negara-negara barat itu kalau TK bukan diajari pintar nulis baca, tapi bisa mandiri ketika ke toilet, mau pipis, mau buang hajat, mandi. Mandiri dalam mengenakan pakaian, mandiri di dalam naik kendaraan, apalagi di sana infrastrukturnya bagus. Bahkan latihannya ketika saat mau lulus ujian itu anak TK disuruh naik bus sendiri, nanti turun sendiri. Bagaimana cara naiknya, gesek kartunya, sudah diajari mandiri. Ya, di sini juga begitu, tapi kalau kendaraan jangan diuji repot, hilang nanti. Kenapa? Insya Allah, angkot apalagi ini, gak ada aturannya, turun di mana, naik di mana. Kalau di sana, Pak, turunnya pasti, naiknya juga pasti. Bahkan ada latihan sosialisasi, permainan bersama-sama. Mana tubuh tegang rasanya, sosialisasinya, egoismenya muncul di situ. Nah, yang selanjutnya, dalam mengelola harta, ini juga satu hati satu langkah. Nah, di sini saya jelaskan harta suami di tangan istri itu ada tiga. Seorang istri dibolehkan membelanjakan harta suami tanpa seizinnya, yaitu suami yang pelit. Begitu juga seorang istri dibolehkan membelanjakan harta suaminya tanpa izin dengan syarat tidak menimbulkan bahaya dan kerugian pada harta suami. Inilah yang tadi mendapatkan separuh dari pahalanya. Tapi bila seorang wanita membelanjakan harta suami tanpa izinnya yang melebihi jatah nafkahnya, atau membelanjakan hartanya hingga menimbulkan kerugian, atau membelanjakan hartanya yang mahal, atau dikenal kalau seandainya tahu suami gak mengizinkan, maka ini kata Rasulullah, ma'an faqat min nafaqatin min ghairi amri. Tidaklah ada perempuan yang menginfakkan harta suami tanpa perintahnya, fa innahu yu'addi ilaihi syatrahu, dia wajib mengganti separuhnya. Itu mana harta yang mahal kalau tahu tidak diizinkan dan itu tidak menurut wajarnya, tidak mungkin dilakukan. Segala yang juzul di imra'atin atiyatun illa bi'idni zawjiha, tidaklah seorang perempuan boleh memberikan suatu pemberian dari harta suaminya kecuali tanpa izin harta yang ini. Nah, yang kedua, harta sendiri. Nah, harta sendiri ini intinya sebaiknya seorang istri minta izin walaupun harta sendiri secara adat, walaupun gak wajib, seandainya gak izin pun gak dosa. Dalilnya dari mana? Pernah Rasulullah SAW sholat id, kemudian setelah itu berikan ceramah khusus untuk perempuan, memotivasi sedekah, sehingga pada saat itu perempuan melepas antingnya dan beberapa emasnya untuk diinfakkan. Kalau seandainya wajib izin, maka Rasulullah harus menjelaskan pada saat itu, apalagi sifatnya Rasulullah, la yajuzu lin nabi tarkul bayani 'inda al-hajah, tidak boleh bagi nabi meninggalkan penjelasan saat dibutuhkan. Saat itu harusnya menjelaskan kalau memang dibutuhkan bahwa perempuan harus izin. Cuma secara etika harus izin. Kenapa, Pak? Karena istri itu cenderung maaf kurang kontrol. Bahkan maaf, sebagian ulama menafsiri firman Allah, wala tu'tus sufaha'a amwalahum, jangan kau berikan kepada orang sufi harta mereka, yang mereka maksudkan adalah an-nisa, perempuan. Kenapa? Tidak bisa kontrol diri, tidak bisa mengelola dengan baik dan masuk akal, sehingga suaminya harus ikut mengontrolnya. Masalahnya juga yang terakhir gini, kalau dibiarkan dan dibiarkan, mereka membelanjakan si perempuan itu dengan seenaknya, nanti akhirnya kebiasaan boros, kebiasaan sekarang menghambur-hamburkan harta dengan mudah itu terjadi, menjadi tabiat wataknya. Kalau dia punya uang terus, Pak, kalau sekarang gak kerja, gak punya uang, siapa yang sekarang kena getah borosnya? Suaminya. Sekarang kalau gak punya uang, siapa yang kena bininya? Suaminya. Dan biasanya watak tabiat boros itu gak gampang untuk disembuhkan. Kenapa? Biasa keluar duit gampang, belajar seenaknya, apa aja pengen beli, perempuan apalagi termotivasi atau tergoda dengan teman-temannya yang hebat, yang mungkin selevel, ingin bergengsi seperti dia, akhirnya apa? Membelanjakan harta tanpa aturan dan tanpa kontrol. Maka sebaiknya secara etika izin sama suami, suami biar kontrol dan biar mengarahkan. sehingga tidak terjadi negatif dalam masalah muamalah tentang harta, tasarruf tentang harta. Saya kira cukup. Nah, ini ada istirahat. Dan habis istirahat, kita akan lanjutkan tanya jawab aja. Adapun rumahku, taman surgaku, yaitu jauhi suasana kisru, ini penting. Terus kemudian turuti kemauan suamimu, juga usahakan ranjangmu tetap bergairah. Maksudnya di sini hal-hal yang berkaitan dengan hubungan suami istri itu harus diperhatikan. Jangan sampai sekarang dibiarkan rutinitas monoton, akhirnya bosan. Ini juga ada ikhwan, hal itu kadang-kadang diremehkan oleh sebagian orang. Makanya di sini kita jelaskan. Pahami perasaan suami, untuk lihat bagaimana Asma binti Zubair, binti Abi Bakar, istrinya Zubair bin Awam, saat ditawari Rasulullah untuk naik untanya karena jalan kaki ketika itu bawa kurma, biji kurma yang ingin dijual yang jalan hampir 6 kilo, ditawari Rasulullah karena jalan kaki menolak karena Zubair cemburu, ya. Kemudian sikap terimalah pasanganmu apa adanya. Yang tadi jangan nuntut, yang seharusnya luruskan sikap terhadap keluarga suami, ya, sama mertua, sama adik kakak dan pamannya. Hormatilah tetangga kanan kiri kita, karena ini menentukan rumah tangga kita itu taman surga kita. Kadang-kadang hadirin sekalian, kita rumah bagus tapi tetangganya masya Allah, depan rumah kita pemimpin acara-acara ritual syirik. Sampai kanan kita bandar kokel, sampai kiri penari jaipong, dangdut, belakangnya subhanallah gak ada yang sholat, itu menes satu. Muliakan tamu suamimu, bagaimana masya Allah, Tolkah dengan Ummu Sulaim, ya, Abu Tolkah dengan Ummu Sulaim, yang memberikan jamuan makanan kepada tamu yang akhirnya dipuji Rasulullah. Qad'ajiballahu lakuma bi sami'ikuma bi dhaifikum al-bariha. Allah telah kagum dengan perbuatan musikamu terhadap tamamu tadi malam. Makanya kalau ada tamu, keluarkan apa saja, jangan ditahan-tahan. Kalau bisa kasih ya minimal ayam panggang, ya. Jangan teh, masyaallah, teh terus, masyaallah. Tamunya ini kita lihat empat tempat aja udah kan keempatnya kencing kan keluar ini ketemu teh lagi ya, teh udah empat keempat kencing. Membuat suami kangen rumah, nah, ini penting supaya suaminya mancing aja, jangan gampang minta cerai, ini penting. Terus kemudian jauhi berani kasar kepada suami, kadang-kadang istri kasar banget. Hindari perselingkuhan, walaupun selingkuh bisa terjadi laki dan juga bisa terjadi di perempuan. Lalu jangan remehkan urusan sepele. Ini juga hal-hal yang penting harus kita perhatikan. Bantulah suami melakukan kebaikan. Suami jangan ditahan-tahan. Suami jangan diatur-atur, dikekang-kekang, keluar dikit ditanya, keluar dikit ditahan. Ini berat, ya. Kadang-kadang bukan hanya ditahan, dicurigai. Sampai pergi ke kantor aja ditelepon, terus khawatir suaminya mabir kemana. Ya, telepon sampai 3 kali. Gak puas temannya kantor ditelepon. Mas, suami saya udah nyampe belum? Ya nyampe apa? Menyasar kemana? Takut berbagai macam kecurigaan, kecemburuan terjadi. Nah, terus suami paling disayang istri. Nah, ini juga untuk suami. Jadi yang dikebel bukan istri toh. Suami ini mana yang disayang istri, perhatikan, wujudkan kerjasama dengan istri. Jadi istri jangan dibiarin sendirian melakukan apa-apa sendirian, cuci sendirian, masak sendirian. Lihat Rasulullah lupa kalau di rumah ngesul sepatu, jahit baju, kadang meras susu sendiri. Mana hadiah untuk istri? Kalau mau nikah hadiahnya masya Allah, menjelang nikah hadiahnya bertubi-tubi. Setelah nikah nggak pernah ada hadiah. Sesekali kasih hadiah, apalagi yang gak usah mahal-mahal, apalagi barang yang sering-sering dipengenin oleh istri saat-saat bahagia, umpamanya istri habis melahirkan, masya Allah, langsung kasih bungkusan, otak isinya, wah ternyata Nabi Blackberry, masya Allah, terima kasih. Senang itu, lupa kalau lahiran dia. Lagi nanti 25 gram emas, kecil itu, kecil. Bagi ibu yang duitnya banyak maksudnya. Bagi yang istrimu dengan hiburan, nah sekali-kali kita nyantai pak. Jangan tegang terus, kerja terus, kerja terus. Suami gak pernah melihat istrinya kayak apa sampai perubahan jadi tua gak tahu. Itu. Anaknya pak sampai gak tahu namanya. Ini anak saya nomor berapa ya? Ini bapak hebat banget. Tapi aneh pak, burungnya apa? Ini burung saya ini yang anak beli 5 tahun lalu nih. Ini saya beli tanggal 12 Januari. Apa itu burungnya? Tapi anaknya nggak tahu. Kenapa? Nggak ada komunikasi. Kemudian perlu berubah rutinitas. Tadi perlu kita jalan-jalan, refreshing. Aisyah jangan-jangan berubah lari yang harus berubah. Jadi kita kagetkan. Terus kemudian pahami tabiat istri. Kadang-kadang kita itu salah di awal. Mengeluhkan kondisi istri suaminya sekarang. Pak suami saya begini, pak suami saya begini. Itu tabiat. Tabiat itu sulit untuk diubah. Awalnya pada waktu ta'aruf itu antum kenali. Oh watak istri saya makannya kuat. Ya udah siapa. Tapi bagi saya mendingan kuat makan daripada malas makan. Yang paling penting gampang, siapkan aja beras banyak. Selesai. Lauk ada berlewe. Itu. Jadi ada plus minusnya. Ada perempuan yang masya Allah cerewet. Antum kira-kira ketika ta'aruf ini istri cerewet. Anak siap gak? Udah siap kok. Saya memang orangnya memang senang istri cerewet. Ada orang yang senangnya istri berdiam. Lah itu antum ta'arufnya. Kalau antum nanti belum berubah istri cerewet susah. Ya kan kewakannya. Ya. Tapi ada di masing-masing ada plus minusnya. Contoh ada istri suami punya istri cerewet. Ada plusnya. Pertama, orang cerewet itu biasanya tanggap. Kalau kerjain apa aja tuntas, itu hebatnya di situ. Nyapu bersih semua. Wah itu. Tapi sambil itu sambil nyapu ya. Tapi masya Allah, kalau itu bersih semua. Tapi istri pendiam, ya ada plus minusnya. Orang kantor nyantol dia. Ini order di dalam berat akan dikawal. Tamu diem aja. Anak yang berlebelan diem. Ya, ada plus minusnya. Begitu juga orang yang tadi makan yang gak kuat, malas makan itu biasanya lauknya cerewet, coba. Ada plus minusnya. Yang kuat makan, lauknya gak cerewet kan? Gampang, tinggal nyiapin aja beras karungan selesai. Atau tenang, pergi kemana aja udah tenang deh. Ada beras kental kok, kayaknya gitu. Tapi kalau istri yang makannya malas, itu dikasih lauk ini gak senang. Lauk ini gak senang. Ada plus minusnya. Yang penting ta'arufnya dulu bagaimana gitu. Karena siapa orang yang ini model ini. Ya. Terus kemudian istri jangan dalam mimpi dan jangan pinjam pola pikir orang lain. Tadi ya, kadang-kadang yang main istrinya kamu gak ada begini, begini, begini. Jangan ya. Menerima tanggung jawab karena istri itu paling sakit kalau disama-samakan sama orang lain. Apalagi sama mandunya. Ya, itu. Jangan sampai yang punya mandu jangan suka ngomong mandu sama istrinya. Bahaya. Ya, kalau disamakan sama Khadijah masih mau. Ya. Kalau disamakan sama Aisyah masih mau, tapi antum harus mau juga disamakan sama Nabi Muhammad. Ada nuntut, kamu itu enggak kayak Khadijah, mas, antum enggak kayak Muhammad SAW. Itu, ya sama. Menerima tanggung jawab dengan lapang dada. Namanya jadi suami pasti resikunya cari nafkah. Jadi suami ku aku saku muahikum naro. Jadi suami harus ngatur mengendalikan jadi pemimpin. Tak lapang dada. Ada orang yang mau nikah cuma untungnya tok. Nah, bener itu. Jangan sensitif dan mudah tersinggung. Ada yang suami kadang-kadang besar kecil marah. Suka marah, suka tersinggung. Perlu dirukyah itu. Ya, karena kesurupan. Ya, jin itu masya Allah. Kalau Kalau jin itu nyurupnya di kepala, suka parah, suka malas, suka pusing. Kalau di dada, suka sesak dada, suka kecewa. Dan jin yang malas sholat, maka goda orang. Malas sholat juga, masyaAllah. Kalau jinnya anti sholat, bikin orang anti sholat. Sekarang anti hijrah, anti hijrah juga bikin orang. Kalau jinnya sekarang anti poligami, juga anti poligami. Makanya perlu dirukyah. Kritiklah istrimu dengan lemah lembut. Toh yang istri mungkin enggak kurang bagus masaknya, mudah kritik. Lain kali saya belikan buku masak, bagus sekali. Ada resepnya ini nanti pelajari. Jangan dikritik sampai nyesel. Kamu masak, masak, mau masak gurih jadi terplek. Ini gimana? Belok-belok begini. Udah bumbunya mahal lagi. Kebecus gak sih? Gitu. Masa gak pernah enak. Paling benernya cuma telur, kangkung, ceplok, kok udah. Masya Allah. Jangan gitu. Kritik dadanannya juga gitu. Dede, bentuknya udah coklat, pakainya gelap. Udah kayak apa tuh? Permen lagi gak? Gitu. Pahamilah perasaan istrimu. Juga gitu, istri itu perlu, masya Allah. Istri itu bang, akan takluk untuk diperhatikan, disayang, diperhatikan. Udah itu perajinan sih, istri itu gak nutut banyak-banyak. Paket gak ganti-ganti, gak perlu. Sekarang uang gak perlu banyak. Yang penting perhatian, kasih sayang. Saat sakit, dianterin ke pos kambing. Ngapain? Dia anterin ke rumah sakit, ditungguin, masya Allah. Kemudian setelah itu, kalau ada masalah, didengar, walaupun gak diselesaikan, udah senang udah. Kalau sekarang punya usulan-usulan, didengar, diperhatikan, apalagi kelihatan, dipraktekkan, subhanallah. Inilah suami yang paling dikangenin istri. Mudah-mudahan sekilas penyampaian tentang masalah hubungan hal ini menjadi masukan kita sebagai rumah tangga yang baru, yang sedang, yang sudah lama untuk berlanjut meniti di atas sunnah, mencapai pada derajat jannatul adn, masuk surga bersama-sama suami istri, nenek moyang dan anak cucu kita bersama-sama satu surga dengan syarat amal solehnya sama. Satu hati satu langkah menuju kepada ridha Allah. Satu hati satu langkah meraih surga. Satu hati satu langkah untuk mencapai kecintaan Rabb. Dan satu hati satu langkah menerapkan syariat dan menerapkan sunnah Rasulullah, baik itu untuk pribadi dan keluarga kita, dan keluar dan semangat untuk taklim dan dakwah. Dan ini merupakan suatu pilar utama dalam mengarungi rumah tangga bahagia. Sekira itu ada 15 menit kita tunggu untuk silakan pulang. Ini pulang apa terus, Pak? Ya. Kalau terus konsekuensinya saya minta gak ada yang pulang pas tanya jawab. Kalau ada yang pulang, awas gue sumpahin. Banyak kempes. Ya, enak aja gue ditinggal di sini. Pulang aja. Ya, kita di sini sampai selesai bareng-bareng, karena tanya jawab adalah salibati inti daripada permasalahan kajian yang kita sampaikan. Silakan dikeluarkan kuenya, Pak. Apa kalian pas melihat sedikit, Pak, kalau pelaku ada sedikit pengumuman. Sebagaimana yang antum sudah ketahui bahwasanya kita ada niat membuat masjid di tengah kota Medan, di mana memang biayanya cukup besar. Dan kota infak yang beredar di tengah-tengah antum itu semuanya kita keluarkan untuk pembangunan masjid. Demikian juga perjuangan-perjuangan buku itu semua dikeluarkan untuk masjid. Jadi, dan juga demikian Fakidin yang ingin menyalurkan wakafnya ke untuk pembangunan masjid kita yang akan kita bangun. Ya, kita harap kita yakin juga dan bisa langsung antum hubungi ke panitia, dan saya kira sudah ada di brosur yang telah kita bagi-bagikan, ya, brosur Al-Rosyad. sampaikan di COVID ini, semoga jadi perhatian untuk. Jadi kalau untuk mengisi kota infa itu jangan apa namanya jangan suka-suka, masukkan aja semua yang relevan. Karena untuk wakaf. Saya nambahin begini Pak, karena gak selesai. Supaya masjid ini jadi. Pertama caranya masukkan duit yang paling gede di dompet. Itu cara. Jangan yang kecil, apalagi luar pedang pasti murah. Kapan selesai itu kecil, dicabut itu pedang lagi. Kota di sini pedang apa? Itu paling banter 5 bonjol. Alasannya apa? Pak, saya itu kalau gede gak ikhlas. Tapi kalau kecil ikhlas. Kapan selesai kecil? Kecil itu butuh duit, gak butuh ikhlas. Nah orangnya butuh ikhlas, gak butuh duit. Nah itu jadi aneh. Orangnya butuh duit, kecilnya butuh ikhlas. Ibarat dong Pak, orangnya butuh ikhlas, kecilnya butuh duit. Masjid gak masuk surga kok. Dia butuh duit. Orang yang perlu masuk surga butuh ikhlas. Nah rasanya gitu. Subhanallah. Sebulan aja. Yakin kok. Gak usah gede-gede. Sebulan 5.000. Sebulan 5.000. Gak usah banyak-banyak. Gak usah dadakan begini. 5.000 kali 1.000 berapa? 5 juta. Padahal keluarin 5.000 itu Pak, beli rokok aja masih kurang tuh. Okay. Coba bayangkan, maaf ini sekedar hanya ibro, bukan contoh. Sebagian jamaah ada, jamaah yang mewajibkan apa namanya tarik itu. Itu ada jamaah di Heira, saya tempat dakwah dulu di Jawa Tengah. Satu kabupaten itu jumlahnya 27.000. Setiap bulan ditarik cuma berapa? 1.000 Pak. Keluarnya dari 1.000 itu beli kacang goreng yang enggak dapat. Coba atau dihitung hasilnya berapa? Per bulan 27.000. Masjid gede mana? Ya, jadi. Dan itu jangan rutin. 5.000. Dengan cara SMS saja. Kalau enggak di mana? Di taklim, di serai, atau di apa namanya di rumahnya dikasih kotak masukin aja di pecahan masuk ngumpul kasihkan panitia dapat selesai. Antum lihat mas, maaf ini padahal nggak bagus, orang yang bangun masjid rata-rata jadi pada ngecer di jalan sambil jarum bibil sofa balik makor tidak nawa bibil jadi. Nah kita ini subhanallah. Dan mana kosomal min sodakoh, harta gak bakal kurang karena disedekahkan. Itu caranya. Kalau gede sih bagus, tapi sebulan 1.000, 5.000, 1.000 terus. Yakin masjid itu saya jamin 5 tahun sudah mulai berdiri. Nah itu. Nah kalau lagi tarikan begini, kalau lagi acara seperti cabut yang paling gede, latihan. Ah, taklim ini yang paling gede gue bawa 5.000 deh. Cabut. Alhamdulillah lancar. So, taklim lagi tingkatin. Yang paling gede 10.000. Cabut. Alhamdulillah. Tingkatin lagi 20.000. Waduh, licin. Yaudah, nanti tunggu kering. Kayaknya susah banget. Ya. Nanti tingkatin lagi 50.000 cabut. Waduh susah kayaknya berpaku di tembok Pak. Ya udah nanti pakai tangas gitu. Nanti tingkatin lagi 100.000. Dan ini untuk kita. Anaknya gini loh Pak, ini untuk kajian kita, kebanggaan kita plus surga tuh untuk tumpuk. Ya, contoh saya Masya Allah, pernah dadakan saja Pak, dadakan. Lagi taklim di Cilacap. Kita bikin, ayo masing-masing kumpulkan uang yang ada. Dalam satu waktu dapat 15 juta. Dalam satu waktu kita kasih ke masjid. Karena masjidnya Masya Allah kasihan, kipasnya bulan. Ini Pak, untuk cuci kipas. kalau terjadi ini, terjadi itu. Ada 1000, 1000, 1000, 1000. Eh, 2000 ketika itu. 2000. Sudah di tempat dapat hampir 15. Insyaallah kita optimis, ya. Alhamdulillah di beberapa tempat sudah ada masjid-masjid yang dibangun oleh jempol kita tereng di tengah kota. Nah, ini di Medan ini harus ya, di Jakarta sudah ada, di Medan ada yang lebih mapan dan gede di daerah itu sudah bagus sekali. Ya, bahkan baru. Nah, ini harus ada. Syukur-syukur di tengah kota perbelanjaan, parkirnya luas. Nah, nanti kita bikin masjidnya itu super eksklusif. Maksudnya bukan orang nggak boleh masuk. Pertama, suasananya asri. Kemudian tempat perempuan lagi terpisah dengan baik. Tempat wudhunya juga, yang tidak kalah pentingnya tempat perpustakaan dan tempat taklim untuk anak-anak. Nanti tempat untuk bagi-bagi brosur, bagi-bagi bulletin itu biar nggak ditenteng begini. Di tempat masuk yang mudah kejangkau itu orang ambil brosur bulletin-bulletin itu. Kemudian dijamin siapa saja yang sholat di sini sandalnya hilang diganti merek sama tapi baru. Masya Allah, banyak yang datang ke situ pengen hilang. Itu bukan ngarang nih Pak. Ini ternyata sudah dipraktekkan di Jogja. Masya Allah. Dan itu rapi masjidnya, ada orang akhirnya aduh gak enak deh sholat di situ malas nanti sandal hilang gitu kan. Karena memang lucu masjid itu. Kalau gedung film sandalnya bagus-bagus ke masjid dekat bawa ada sandal bagus. Karena hilang. Lalu orang mencari. Tulis ini. Siapa saja yang sandalnya hilang hubungi panitia. Akan diganti dengan merek sama dan baru. Sandal apa aja mereknya, kecuali yang gak ada mereknya di Indonesia karena belinya di luar negeri dikasih diri-diri. Dan itu penjagaan tertib parkirnya ininya. Nanti ada, karena di tengah kota jangan lupa ada lahan bisnisnya untuk pemasukan kecil, kasih ruko ya, ruko ya, supaya ada tumpang sari, jangan tumpang tindih juga, tumpang sari. Artinya dikelola dengan baik, masjid-masjid, bisnis-bisnis, sehingga di sini ada wakaf yang jalan. Ya, kita udah rancang di Surut juga kita bangun masjid, ruko dua lantai, dua apa namanya, atlet. Ini insya Allah kita mungkin sehingga nanti di situ ada berbagai macam bisnis usaha yang menghidupi masjid. Sehingga masjid tidak tergantung atau terus adanya nyanyinya ya dana karena kekurangan dana itu kan lagu kebangsaan pesantren awal dan masjid ya dana ya dana ya dana itu karena dana paling berat padahal muslim itu kuat ya dimulai gitu kan. Kita jawab pertanyaan sekenanya, seadanya. Bagaimana menurut Ustaz jika suami tidak sepaham dengan dalam agama? Karena suami mengikuti kelompok tarekat sufi sehingga menyebabkan keengganan pada istri untuk diajak berhubungan intim. Kadang istri melakukan dengan terpaksa. Ya jangan begitu. Karena hubungan suami istri itu soal lain, akidah soal lain, yang dicampuran itu. Walaupun memang keselasian tohir batin itu sangat mempengaruhi suksesnya hubungan suami istri. Sebetulnya ini banyak menimpa di kalangan akhwat. Banyak sekali ada yang suaminya FPI, bahkan ada yang masih berpartai, bahkan yang sudah salah pun masih banyak yang rokok. Banyak suami-suami ikhwan, suami-suami yang kuat ini banyak yang rokok. Makanya ketika kita ingatkan, ah ini Ustaz ini dapat pesanan dari mak-mak ini, kurang ajar nih mak-mak, katanya gitu. Padahal nggak ada pesanan. Saya apa adanya aja, karena apa namanya sebetulnya orang rokok nggak rokok. Allah itu ketahuan dari mukanya sama pipinya sama bibirnya. Makanya kita kasih masukan, kasihan. Terutama siapa saja yang hari ini masih rokok, Pak. Philip Morris International ketika beli rokok Sampurna itu tahun 2005 harganya 46 triliun. Coba bayangkan 46 triliun urunan asap orang Indonesia. Itu usung luar negeri, berapa banyak kerugian kita. Belum lagi kalau sekarang Pak ngasih uang orang kafir sementara badan kita sehat, gak dirugikan aja itu gak boleh, apalagi ngasih uang dalam konteks kita jadi korban, jantung kita jebol, paru kita paru kena kanker, badan kita sakit-sakitan, apa masuk akal? Terus kemudian coba kalau ada orang rokok umurnya 30 tahun, bahan kemudian satu bungkus rokok itu isinya 12, satu batang 7 cm kali 12 berapa? 1 meter. Berarti per hari makan api 1 meter. Lah kalau kami 30 tahun, Masya Allah, bisa bung itu medan sampai Kampar, Masya Allah. Subhanallah, makan api panjang dan begitu. Ngeri. Kalau perempuan aja melihat film horor, makhluk menghisap darah, ngeri. Apalagi menghisap api. Masya Allah. Tapi kadang-kadang memang rokok itu kalau dinasihatin paling ya, Pak, jangan rokok, Pak. Rokok itu menyebabkan penyakit paru-paru. Ah, yang nggak rokok rupa-rupa penyakitnya. Tapi gini, Pak, rokok itu menyebabkan miskin. Pak, ini Pak, saya itu merokok miskin, nggak rokok miskin gimana, Pak? Ya udah terus rokok. Pernah ada penumpang angkot, supirnya rokok asik. Kamu dia, akhirnya ditegur, Pak, jangan rokok dong, Pak. Ya Pak, dimatikan. Bapak udah merokok berapa tahun, Pak? Ya, kurang lebih 25 tahun, Pak. Sehari itu berapa bungkus, Pak? Ya, rata-rata 2 loh, Pak. Maksudnya, 2 kalkulator HP. Gitu. Ini, Pak. Bapak, ini kalau nggak rokok, sudah bisa beli angkot. Udah punya angkot belum? Ya, punya, Pak. Jalannya milik orang tua, Pak. Bapak, kalau gak rokok, ngebeli angkot. Ya, sebenarnya dia balas. Bapak rokok? Ayo, enggak lah. Maksudnya saya rokok, nasihatin dong. Bapak punya angkot? Enggak, ya, kasihnya. Rokok enggak, punya angkot enggak. Mendingan gue. Serang aja. Dinasihatin lagi, Pak. Ini, Pak. Rokok itu menyebabkan pendek umur. Nah, tetangga gue yang rokok mati di luar tuh. Lah masih ada itu. Jadi ya. Tapi memang perilaku paling aneh itu rokok. Makanya rokok itu rata-rata masuk dunia lain. Ya kesurupan jin juga enggak. Makanya sangat beda antara sebelum rokok dengan sesudah rokok. Kayak masuk dunia lain. Makanya ketika rokok enggak sadar di depannya ada orang yang dia bentar dong. Ini mau enek, mau apa? Iya. Kadang-kadang apalagi majelis suro, majelis suka rokok, ngobrol. Yang diumpah sama temannya. Kadang-kadang nggak mau dikepahan yang suka atau apa. Coba ya, Pak. Nggak punya perasaan ini. Coba bayangkan. Semua orang itu kalau mau masukkan barang mulut ke WC, pasti ke mulut ya, ini barang, menjauh dari WC. Kenapa? Kalau mau rokok malah cari WC, Pak. Kan kalau ada orang mau masukkan barang ke mulut kan menjauh dari WC nih. Atau pernah dengar, Pak, saya makan sate padang nikmat dengan di WC. Pernah dengar? Pernah. Tapi kalau rokok, masalah. Malah di situ menikmati. Apalagi rokoknya di Samsung. Itikaf tuh di situ. Pak, ngapain, Pak? Iya nih, lagi kurang ini sempurnakan. Makanya barang rokoknya sempurna. Itu sebenarnya kenapa WC jelas tempatnya jorok, baunya kayak apa? Kok tiba-tiba sedap sama rokok? kelompok ada apa kalau enggak satu spesies. Memang rokok sama ini banyak contohnya, banyak kecocokan, kemiripan, minimal sama-sama keluar dari pabrik experience. Itu rokok gitu diisep, bahkan racunnya masya Allah Pak. Tak apa namanya nikotin. Nikotin itu kalau dalam jumlah 60% diminum manusia langsung pasti mati. Mati dicari. Tapi di dalam satu rokok itu ada 10 nikotin. Coba bayangkan. Cuma dia nggak mati langsung. Kenapa? Karena pelan-pelan. Itu aja. Berarti mati pelan-pelan. Itu. Makanya ibu-ibu, cara praktis untuk menghentikan suami rokok ada. Kasih rokok olesan racun tikus langsung berhenti. Super itu. Alhamdulillah Pak, suami anak udah berhenti rokok. Berhenti total. Kenapa? Karena nikotin dengan racun tikus itu semakin menambah. Karena di dalamnya ada unsur racun tikusnya. Subhanallah. Nanti tunggu buku saya yang judulnya 1001 alasan merokok. Itu dari jelas ya. Alasan-alasan merokok. Makanya Indonesia itu menjadi jannatul na'im buat kaum merokok. Dan siksa kubur itu tak tertahankan buat orang yang tidak merokok. Di sawah ladang orang merokok, di kebun teh merokok, di kebun kopi cengkeh. Sedang memetik cengkeh merokok. Sampai naik ke atas sebuah rokok. Yeah. Prajurit duduk nongkrong merokok. Dan orang beli obat antrian di apotek merokok, kabarnya dokternya pun merokok. Memang Indonesia menjadi surga nirwana buat kaum merokok dan siksa kubur hidup-hidup tak perlihatkan buat orang yang tidak merokok. Bapak, ia yang sedang melakukan bahsul masail. Untuk menentukan awal akhir Ramadan bukan ahli hisap pala, tapi ahli hisap rokok. Sambil meruqyah rokok, gimana bulannya kelihatan? Tanya, Pak Yai, gimana Pak? Udah keluar belum? Tahu. Rokok, bulannya terokok. Sambil rokok tiga. Apalagi mau ceramah gitu ya, Ustaz mau dipanggil biasanya. Insya Allah ceramah kiti kebun akan disampaikan oleh al-al-al sendiri. Pakai pipa, habis rokok langsung ceramah. Katanya untuk memicu simbol-simbol saraf sehingga membuka aura orang semangat untuk ceramah. Bukan itu. Karena enggak ceramah kalau enggak merokok akhirnya biasa gitu. Anak-anak SMP yang datang ke perpustakaan menanyakan datang ke perpustakaan kecamatan kalau ada perpusnya menanyakan buku tuntunan tata cara merokok. Bapak Kusil yang sedang mengendarai andong di Jogja merokok, kabarnya kudanya pun minta diajari merokok. Sampai Kedek Sarimin itu bisa merokok diajari oleh manusia. Begitu. Dia akhirnya gak mau main kalau gak rokok. Begitu di Samsung lagi, syukurin dong. Dia gak mau gerak, gak mau action kalau gak rokok dulu, ketakir. Yang nanti siapa? Manusia. Kalau di dalam khamr mengandung 17, kalau di dalam babi mengandung 19 bahaya diharamkan. Kalau di dalam khamr mengandung 17 racun diharamkan, di dalam rokok mengandung 4000 racun lebih, enaknya diapakan? Bakar bagi rokok. Dan ada yang saya lihat, maaf, sekarang kita berbicara masalah realita. Indonesia ini ada 4 besar rokok pabrik. Yang pertama nomor 1 Sampurna, yang kedua Regi, kedua Gudang Haram, yang ketiganya Jarum Super. Jarang di rumah suka pergi karena istrinya banyak. Yang ketiga Betul. Ini kekayaan Sampurna saja sekarang sudah 2 kali lipat dari tahun 2005. Sudah hampir 100 sekian triliun. belum lagi ini dari mana? Dari urunan sekian juta manusia. Rokok di Indonesia ini sudah sampai 83 juta. Coba kalikan, kalau masing-masing menghabiskan uang 10 ribu sehari untuk rokok, berapa pak? Hampir 1 triliun asap kebuang. Kalau seandainya dikumpulkan itu pak, satu bungkus surat 83 juta dikumpulkan di satu lapangan, masya Allah, lapangan tenis gak kuat itu, dibakar sekaligus, coba ngalahin pabrik cat kebakar, ngalahin pabrik bir kebakar, terima. Cuman kan tadi itu pelan-pelan itu kan sebungkus turun lebar di Senayan 1, 2, 3 sehari aja. Sehari gak rokok, semua lempar satu bungkus di Senayan, lapangan bola, penuh itu kamu. Tapi itulah. Ada ngeyelnya sampai rokok bagi saya ibadah. Pernah saya ceramah begini, ada ustaz yang ikut-ikut ngaji, ustaz, ya ustaz, inilah biasa ustaz tradisional. Ustaz kampungan. Guru di suatu sekolah itu terang di sekolah dia berdiri, Ustaz, saya nggak terima rokok di Arab-Arab. Bagi saya merokok itu ibadah. Kenapa? Karena Allah berfirman, wahai Ustaz, nahum yufiku. Saya merokok ini dalam rangka infak. Karena kalau saya nggak rokok, kasihan petani tembakau, nggak jalan maisyahnya. Pabrik rokok tutup, karyawan ter-PHK. Maka saya beli rokok dalam rangka wabih ma'arazak na'u yurfikun. Masya Allah, pakai dalil. Sama saja penjudi juga pakai dalil, Pak. Ada tukang judi yang satunya, judi tradisional. Ini pesertanya ingin berubah judi yang bergengsi, yang bagus. Sudahlah mas, gak usah kita lupa-lupa begini aja. Oh gak bisa mas. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Pakai Quran merubah judi supaya lebih cantik. Suami menjual harta istrinya tanpa sepengetahuan istrinya. Ini namanya rakus. Menjual sebidang tanah enggak boleh, harus izin, Pak. Mahar saja diminta enggak boleh kecuali diberikan dengan sukarela. Illa anti binafsi nafsiha. Ya, oleh karena itu suami yang menjual harta istri tetap berupa mobil, kendaraan, tanah atau rumah atau apapun, maka hukumnya adalah zalim. Dan itu harus dikembalikan. Ya, harus dikembalikan. Karena Rasulullah mengatakan, "La tu'addunna al-huquqa yawm al-qiyamah hatta yuqadha syatul jarh hatta yuqadha asyatul jarh asyatul qurna." Sampai nanti kambing yang cacat tanduknya dihadiri dengan kambing yang sempurna tanduknya. Dan yang menaikkan hal itu. Karena bunyi anak perempuan yang telah menikah, yang lagi-lagi yang tidak sunnah. Sholat seorang, sholat sering borong-borong. Sering bersikap kasar terhadap istri. Ya udah lengkap, memang begitu. Kalau sudah gak sunnah, gak sholat, ya kasar. Udah watak. Makanya Rasulullah mengatakan Inna Allah yubidukul la ja'bari jawad. Allah itu benci orang yang dungu lagi kasar. Bukan itu. Sahabat bin Aswad suka tidak di pasar. Tidak mau ke ngaji, tapi ke pasar senang. Suaranya kencang. Sifadin bin Lali bangun pada waktu malam hari. Wahimarin bin Nahar. Dan geledek di siang hari. Wa'alimin bi'abri dunia, sangat alim dalam masalah urusan dunia. Wa'jahilin bi'abri akhirah, dan sangat bodoh dalam masalah urusan akhirat. Sampai masya Allah, justru anaknya tidak tahu. Ada orang nanya, masya Allah sudah berjabat tinggi, banyak di piatu-piatu takbir Quran. Ada ini sudah berapa hafalnya? Masya Allah, 15 bu. Yang ini berapa? 20. Insyaallah hebat. Yang ini berapa? 30. Kurang berapa lagi? Masyaallah, kurang berapa lagi? 30 juz masih kurang berapa lagi? Subhanallah, kurang 60. Ya, 6-nya dari Taurat Injil. Ya, diberitahu hafal berapa juz? Masyaallah, udah 30 juz. Waduh, kurang berapa lagi ya? Masyaallah. sama ini, Pak, sholat Jumat itu hari apa? Pas. Hari Senin, Pak. Kalau sampai yang khutbah. Anak. Oleh karena itu, ibu-ibu, tadi ini memang susah juga. Apalagi istrinya ini juga gak terlalu memperhatikan sunnah gak sunnah. Yang penting saya terus. Jadi anaknya sudah klop untuk kesesatan dan penyimpangan. Tapi ibu juga jangan sampai putus harapan. Terus berdekatan, terus didoakan, terus dinasihatin. Insya Allah dengan cara itu ada perubahan. Insya Allah dengan tambah umur, tambah pengalaman, nasihat terus diberikan. Syukur-syukur sesekali kalau belum diajak rutin ngaji belum bisa. Jangan rutin dulu. Nanti dia terlalu kaku, terlalu stres. Aja kadang-kadang ada tablet, kadang-kadang ada kajian seperti ini diajak. Insya Allah ada perubahan. Nah, kalau bisa sekali diberikan buku, bukunya jangan besar-besar. Masya Allah, dikasih buku besar langsung, umpamanya Riyadhus Shalihin, yang dibaca. Tipis-tipis saja. Tentang masalah ilmu, tentang masalah rumah tangga. Apa yang dimaksud dengan harta suami? Harta suami ya harta yang dibawa sebelum nikah, dan ketika nikah dicari oleh suami. Nah inilah nanti ketika mati atau bercerai harus digodok gini. Kalau yang sebelum nikah dikembalikan kepada pemiliknya, yang dicari pada waktu menikah ini digodok gini. Artinya dikembalikan kepada miliknya siapa, rumah ini dulu beli siapa, barang apa sendiri-sendiri, kendaraan ini juga beli barang apa sendiri-sendiri, itu namanya godok gini. Apakah harta atau suami yang diperoleh sebelum nikah atau itu saya katakan tadi ya, apakah baik kalau kita sudah memikirkan warisan padahal persoalan hidup yang intinya membahas secara dasar-dasar bahwa warisan itu seperti ini, gak ada masalah, ada komunikasi, jangan sampai nanti terjadi dibagi secara tidak sunnah apalagi adat, bahaya. Bagaimana menjaga hubungan dengan ibu mertua karena menikah dengan anaknya simulat dianggap mengambil anaknya padahal hal. Nah ini memang ada di dalam buku saya kalau catatan ceraikan aku itu problem-problem di antaranya adalah cemburu mertua. Dicemburui mertua ini paling berat. Nah cemburu itu dipicu oleh tadi memang selama ini anaknya ini dianggap segala-galanya. Anak ini dianggap sebagai kebanggaan orang tua, perempuan dan dekat dengan emaknya. Atau dalam istilah anak mama. Nah saat menikah inilah terjadi problem seakan-akan mencomot, mengambil paksa anak. Sehingga di sini harusnya yang belum menikah kalau mendapati calon seperti ini ada mukadimah, ada prolog, ada semacam pengondisian bahwa ini mau menikah sampai pada titik clear. Nah ini yang menjelaskan si anak mama ini bukan istrinya. Terus kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya, setelah menikah jangan pisah langsung dulu, usahakan kalau bisa berhenti dulu ya setahun ya setahun setengah tahun, atau kalau bisa belum clear juga 2 tahun sama ibu. Terus kemudian kontrak rumah, tapi sering-seringnya di rumah ibunya dulu, biasanya susah pisah juga. Makanya sesekali rumah itu ditempatin kadang-kadang sampai orang tua itu kondisinya terima. Baru pindah total, tapi sering kunjung. Disuplai pemberian selama ini yang mungkin masalahnya kadang-kadang selama belum menikah itu anak ini rajin ngasih uang. Ngirim uang, tapi tiba-tiba setelah nikah sudah tidak ada. Sering kunjung, tiba-tiba gak kunjung. Sering telpon, tiba-tiba gak telpon. Ini yang jadi masalah. Nah, tolong juga dicapkan si anak ini, mertua ini, sama ini anak ya, apa namanya ya? Menantu ya. Menantu perempuan ini tadi jangan agresif, jangan emosional, kalah terus saja dulu. Toh menang sama mertua gak gaya. Gak dapat piala, apalagi piala dunia. Dan kalah itu memperbaiki kondisi pernikahan kalah. Toh seandainya dimaki Apa yang penting suami masih cinta, suami masih gak ada masalah. Sudah, gak ada masalah. Tahanan hati, tahan dada, udah selesai. Anggap aja siaran radio yang lagi ngomel-ngomel. Selesai kok. Nah, ini ada hadiah bagi. Baik, masya Allah, ini ada hadiah menarik. Jadi pertanyaannya kita jawab tahun depan. Ini pertanyaan untuk orang yang istimewa dan ngajinya juga istimewa dan tidak pakai pertanyaan. Langsung saja kita berikan, siapa yang hadir di sini suami istri umurnya 90 tahun. Gak ada. 85. Angkat tangan. Gak ada. 80. Gak ada. 75. Angkat tangan. Masya Allah. 76. Gak ada. Silakan Pak. Masya Allah. Sama ibu enggak, Pak? Dua. Hah? Yang umur 72, 75 suami istri? Ya, enggak bawa istri. Ya. Ya, enggak. Ini Bapak, silakan, Pak. Dapat. Silakan, dikasihkan. Dia membawa cucu dua ya? Cucu satu. Istri bawa? Bawa. Oh ya udah ini. Sini silakan. Hadiah untuk sekarang yang kedua. Umur di bawah 75. Umur 70 silakan. 72, 70, silakan. Setelah Bapak. 70, enggak ada. 70 berapa? Masya Allah. Oh, ini Pak? Enggak. Sama suami istri. Gak ada. 65. Sendirian. Jadi silakan Pak. 65 sendirian. 67. 65 sama istri. Gak ada. 60 sama istri. Gak ada juga. 52 sama istri. 25 sama istri. Sudah. Jadi terakhir 60. Kalau 60 ke bawah bukan tua lagi. Jadi orang itu kalau umur 10 tahun yang dipikirkan makanan, karena masih anak. Kalau umur 20 tahun yang dipikirkan kekasihnya, karena remaja. Kalau yang umur 30 tahun yang dipikirkan syahwatnya, karena puncak pernikahan. Umur 40 tahun yang dipikirkan ambisinya, karena puncak karirnya. Umur 50 tahun yang dipikirkan hartanya, karena sudah mulai menikmati hasil karya hidup. Hitung-hitung tanahnya, rumah. 60 tahun yang dipikirkan penyakitnya karena tuanya. Siapa yang 60? Gak ada. Ada. Apa istri? Ini silakan Pak. Silakan. Bapak kayaknya masih kuat berjalan. Silakan. Sekarang ada hadiah istimewa untuk yang paling muda ngaji di sini. Sama istrinya. Satu ini. Yang paling muda umur 4 tahun. Ada? Enggak ada. Umur 7 tahun. Ada? Enggak ada. Sama istri? Ya, enggak ada. Enggak apa-apa. Sekarang anak yang paling kecil, ada yang datang di sini umur 4 tahun? Silakan. Ada? Ada? Yang mana? Ada di mana? Di atas bangnya. Ya, umur berapa, Pak? Oh iya. Ini umur berapa deh? Berapa? 4 tahun setengah. Ini berapa? 5 setengah. Nah, itu aja. Silakan. Silakan diambil, Pak. Okay. Yes. Ini untuk yang jawab pertanyaan. Siapa yang di sini istrinya sudah 4? Gak ada. Ah, mesti semua. Oke, pertanyaan sekarang, sebutkan 7 badai rumah tangga. Lengkap. Yang tadi kita sampaikan. Silakan, angkat tangan. 1. Cemburu buta. 2. Jangan ada dusta. 3. Dan 4. Bakil. 5. Rutinitas. 6. 7. Sudah 7. Silakan. Pertanyaan berikutnya, sebutkan nama kakek saya. Ini pasti berbeda, silakan. Oh bukan, itu bapak. Nah, gak ada, gak tahu. Nah, sekarang pertanyaan menarik buat antum semua. Ini buat ibu-ibu. Sebutkan cara terbaik menghadapi suami yang mau nikah. Tolong ditulis. Insya Allah jawabannya nanti kita tunggu di sini. Apa kiatnya nanti yang terbaik? Apakah diracun tikus? Apa untuk cerai? Apa minta pulang kampung? Ya terserah. Itu jawaban macam-macam. Kita kasih waktu 5 menit. Ya, 1 menit. Langsung dijatuhkan ke sini. Sambil nunggu kita jawab pertanyaan, mensyukuri minum mungkin Pak Salsabu bisa bagaimana terus menjaga rokok. Tadi sama. Rokok itu pintu gerbang narkoba, ya. Karena Majelis Konstitusi telah memutuskan bahwa rokok termasuk adiktif, yaitu membuat kecanduan. Apa benar rokok mengandung bahan kimia yang berbahaya? Jadi kalau baca kitab itu dan Masya Allah gambar-gambarnya sangat mengerikan. Bagaimanakah tahapan dalam mencari calon istri? Pak, zatnya ini rokok itu pertama nikotin tadi, yang kedua tar. Tar ini tir yang membuat warnanya coklat. Itu yang digunakan untuk aspal jalan itu. Antum lihat cairan tir, tar tir itu yang lagi mengair itu warnanya bersih. Antum ambil colek gitu. Dengan tiup rokok sama tar. Dan itu pembunuh anjing paling berat. Anjing untuk adon kasih itu mati. Belum lagi nanti kandungan amonia itu. Terus kemudian kandungan-kandungan oksidan yang itu digunakan untuk campuran obat-obat serangga. obat-obat sawah itu. Ada juga unsur formalin. Ada. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang mencari istri ini tawar? Satu, antum bisa menghubungi orang soleh, Ustaz bisa teman, untuk mencarikan syukur-syukur temannya itu punya adik, punya kakak. Itu paling bagus. Kemudian antum kenalin akidah manhajnya dulu. Kira-kira ini kemana kajiannya? Karena di Indonesia ini macam-macam kelompok-kelompok. Lalu yang keduanya mengenali akhlak, watak dan tabiatnya. Orang ini pendiam, cerewet. Orang ini apa suka jajan di luar atau di rumah, atau boros atau iris. Itu kita kenal watak dan tabiat istri kita. Jangan yang penting cantik selesai, yang penting ganteng selesai. Makan tuh ganteng, akhirnya kan gitu. Ternyata ganteng bukan judi. Ganteng kasar, ganteng pelit, repot. Istri cantik juga begitu, penuntut, bikin sesak dada, bahkan selingkuh, untuk bilang menjadi, ya, diajak sholat susah, diajak ngaji susah, apa bedanya kita dapat cantik, ya, makanya di sini diperhatikan dalamannya, akidahnya, manhajnya, akhlaknya, watak dan tabiat. Tidak langsung menolak, maaf, memberi solusi dan akibat. Apa yang akan terjadi? Apa mampu berlaku adil? Sebaiknya dipikirkan baik-baik karena adil dan berat. Didengarin apa kemauan kamu, diberi pengarahan atau dampak kalau dia tidak adil. Hampir mirip-mirip. Gak masalah, izinkan saja. Tetapi setelah itu kasih nasihat, kalau gak adil, neraka lo. Dulu, barangkali ada lagi yang beri pengakuan pengertian untuk dipikir-pikir dulu, bisa berbuat adil seperti gambaran jika nanti punya anak. Hampir mirip. Ada lagi? Bersabar meyakini bahwa ta'atut itu dihalalkan dan merupakan syariat yang kedua, yang wajib yakin. Beri suami pengertian kalau ta'atut itu mudah dilesan tapi berat ditanggung jawab. Wah, itu lebih cakep karena ada lebih besar pengeluaran. Belum tentu bisa adil karena bila tidak adil akan stroke di akhirat. Beri servis sebaiknya terhadap suami agar lebih sayang. Wah, ini pak kalah. Waduh, disimpan aja, barangkali ada pesaing lagi. Jika suami tidak menikah lagi, pertama coba dulu diajak ngobrol suami buat teh, masak makanan, kasih racun teko. Itu tambahan, tambahan dari gue. Anda bicara, tanyakan apa benar bahwa beliau sudah punya keputusan untuk menikah lagi. Coba jelaskan, tapi bukan maksud menggurui. Jelaskan apa beliau sudah mampu karena takut mengenal ini juga lumayan, tapi ketiga. Kalau suami saya mau menikah lagi, saya hanya bisa bersabar memberi kabaran kepada suami apakah langkahnya menikah lagi tidak menimbulkan kepercayaan kalau suami tidak bisa hadir. Saya hanya bisa berkata silakan Abi menikah lagi selama Umi bisa sabar. Ya, makin tesnya bapak-bapak. Umi akan tetap menemani. Namun jika Umi gak tahan, silakan pilih satu. Nah, ini dapat satu hilang satu. Rugi. Ya, terus ini penting yang direkam. Dengan melalui komunikasi yang baik, artinya istri bicara baik-baik terhadap suami, apakah memang hendak menikah lagi dan apa alasannya. Istri harus mendengarkan alasan suami terlebih dahulu, baru si istri memberikan masukan apakah suami kita memang layak untuk menikah lagi, layaknya dari segi adil yang sesuai dengan sunnah. Masya Allah, ini nominasi ya. jika suami ingin menikah lagi, yang harus dilakukan seorang istri adalah diajak berkomunikasi dengan baik, mempertimbangkan baik buruknya jika menikah lagi. Tanyakan kepada suami apakah sudah siap lahir dan batin kalau dia mempunyai istri tua. Ini tanggapan istri kepada suami yang mau nikah lagi adalah, suamiku, kamu mau surga atau neraka? Karena kamu harus adil di antara. Ini simple, padat, panas. Tip menghadapi suami yang menikah lagi. Terakhir, ya. Bertawakal, berdoa kepada Allah, bersabar menghadapi keinginan suami tidak menikah lagi, mengondisikan suasana emosi agar tidak cepat marah, ikhlas dengan qadar Allah. Nah, ini kayaknya yang perlu dikasih hadiah itu dua, ya, cuma hadiahnya satu jadi nambah. Jadi insya Allah nanti ada kebijakan panitia dan ya, yang mendapatkan hadiah adalah kiat menghadapi suami yang ingin ta'adud, bersabar memberi suami pengertian kalau ta'adud itu mudah di desa tapi berani tanggung jawab, beri servis sebaiknya, dan ini masya Allah. Sama yang kedua, ada gambaran Wilna, aksi peduli gizi, pertanyaannya di kertas, nggak tahu namanya. Kalau ini udah ada namanya, ya. Yang tadi apa? Saya kira waktu sudah selesai dan silakan pulang. Saya juga udah bosan sama itu. Atau udah juga capek. Jadi sudah, alhamdulillah bisa berakhir dengan baik dan insya Allah berjumpa kembali di kesempatan lain yang belum jelas kapannya. Dan kita berharap pertemuan ini pertemuan yang dirahmati Allah, dan perpisahan kita perpisahan yang dirahmati Allah, dan dilindungi Allah dari perpecahan dan keruh hati. Subhanallah wa bihamdika, Assalamualaikum. Para ikhwah sekalian, ini sedikit pengumuman. Untuk awal Agustus, insya Allah kita akan kedatangan Ustaz Iranda di awal Agustus. Akad pertama di awal Agustus.